بين يدي الساعة مجيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul untuk kita teruskan pembacaan kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi kita di dalam bab an-niyah wa ihdar, bab al-ikhlas wa ihdar an-niyah, iaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat, di mana pada pelajaran lepas lah kita huraikan hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat yang mengeluarkan sedekah untuk fakir miskin, tetapi anak lelakinya telah datang dan menerima dan mengambil sedekah tersebut. Dan bagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa bagimu, yakni wahai bapanya, apa yang kamu niatkan, dan bagi anaknya apa yang dia ambil. Dan antara faedah yang kita dapat daripada hadis tersebut adalah berkenaan dengan kepentingan dan kebesarnya peranan niat. Jadi walaupun mungkin kita tidak maksudkan orang tertentu yang dapat daripada usaha kebaikan kita seperti sedekah, tapi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, kita akan tetap, jadi amalan kita itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu masalah fiqh yang kita bahaskan dengan Najib agak panjang lebar adalah berkenaan dengan hukum memberi sedekah ataupun sama hukum memberi zakat kepada anak tanggungan. Apa hukum memberi zakat kepada anak ataupun isteri ataupun bapa ataupun ibu? Dia apa jawapannya? Jawapnya boleh. Jawapnya boleh. Berdalilkan dengan hadis yang kita baca ini, begitu juga dengan hadis lain seperti yang terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan isterinya, bahawa isterinya ingin mengeluarkan sedekah daripada Rasulullah SAW, tapi Ibnu Mas'ud kata lebih baik diberikan kepada suaminya sendiri dan anak-anaknya, dan Rasulullah SAW telah membenarkan beliau. Dan menunjukkan boleh kita memberi zakat kepada ahli keluarga, tetapi dengan syarat. Apa syarat dia, siapa ingat? Bukanlah bila dia mengeluarkan zakat itu dengan niat, dengan tujuan untuk menggugurkan nafkah ataupun mengurangkan nafkah. Bukan nak lari daripada nafkah. Jika tidak ada maksud demikian, maka zakatnya diterima insyaAllah. Kita pindah kepada hadis berikutnya dalam kitab terjemahan muka surat 24, iaitu hadis yang ke-6. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radiyallahu an ahadul ashratil mashhudi lahum bil jannah radiyallahu anhum qal جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Di terjemahan hadis ini diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqas, Malik bin Uhay bin Abdi Manaf ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu an. Salah seorang daripada 10 yang dijamin masuk syurga. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku ketika haji wada kerana aku sakit keras. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras seperti yang engkau lihat. Sedang aku ini seorang hartawan dan hanya mempunyai seorang anak perempuan saja yang akan mewarisi hartaku. Bolehkah saya mengeluarkan sedekah 2/3 dari harta saya? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka kamu akan mendapat pahala dari nafkahmu itu. Sekalipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal, yakni sesudah sahabat-sahabat saya? Beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan tertinggal, supaya kamu mengerjakan suatu amal dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, sehingga dengan amal itu darajatmu akan bertambah, atau barangkali akan diakhirkan ajalmu sehingga banyak kaum yang akan mengambil manfaat darimu, dan ada pula beberapa kaum lain yang menderita kerugian keranamu. Nabi SAW bersabda, ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah engkau kembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Kasihan Sa'ad bin Khawlah yang selalu disayangkan oleh Rasulullah kerana dia mati di Makkah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini adalah hadis yang ke-6 di dalam bab niat dan dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat. Dan hadis ini dikeluarkan oleh ataupun diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang daripada 10 sahabat yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW satu persatu dalam sebuah hadis akan masuk syurga. Nabi SAW mula dengan Abu Bakar bin Ahli Jannah, Umar bin Ahli Jannah, ataupun Abu Bakar fi Jannah, Umar fi Jannah, Uthman fi Jannah, Ali fi Jannah dan seterusnya. Dan antara mereka adalah sahabat yang mulia ini, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan beliau ni daripada mana? Adakah beliau orang Mekah ataupun orang Madinah? Beliau orang Mekah. Dan beliau antara sahabat yang awal masuk Islam. Beliau tergolong sebagai As-Sabiqun al-Awwalun daripada kalangan Muhajirin. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Sa'ad bin Abi Waqqas telah menceritakan bahawa aku pernah menjadi sepertiga Islam. Maksudnya apa? Dialah salah satu daripada tiga orang yang mula-mula masuk Islam. Jadi dia sepertiga Islam. Islam cuma ada tiga orang. Dalam riwayat lain, di antara enam orang yang pertama yang masuk Islam. Jadi ini kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan kalau kita tanya, berapakah umur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam? Jadi kata ulama, beliau masuk Islam umurnya remaja. Baru umur 17 tahun. 17 tahun. Jadi di antara pemuda yang masuk Islam dan awal masuk Islam pula. Dan ini kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana pada usia demikian orang mungkin lebih mempunyai banyak minat, hobi dan sebagainya, memburu ke ataupun berpoya-poya ke ataupun membuang masa sebagaimana orang-orang bangsawan lain di Makkah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an mendapat hidayat mendengar dakwah Rasulullah SAW dan dia telah menerimanya dalam usia yang muda, menunjukkan kematangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan beliau daripada sudut nasab keturunannya dengan Rasulullah SAW, beliau adalah pak cik sebelah emak Rasulullah SAW. Pak cik sebelah mak, jadi khal Rasulullah SAW. Siapa ibu Nabi SAW? Aminah binti Wahab. Jadi dia adalah salah seorang daripada abang kepada ataupun adik-adik lelaki kepada Aminah binti Wahab. Walaupun secara direct, tapi dia daripada kabilah yang sama dengan ibu Rasulullah SAW. Dan itu satu kelebihan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Rasulullah SAW selalu berbangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, pakcik dia daripada sebelah ibunya ini. Jadi Nabi SAW kadang-kadang kata, hadza khali falyati kullu mri'in bi khalihi. Ini adalah pakcik aku, datanglah siapa-siapa dengan pakcik dia. Maknanya pakcik aku lebih hebat. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, orang awal masuk Islam dan mempunyai banyak fadail dan kelebihan. Dan daripada sudut lain pula, beliau adalah orang pertama yang memanah dalam Islam. Itu kelebihan. Banyak orang yang berjihad dan memanah dalam Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahkan dia orang pertama yang menggugurkan darah dalam Islam, yang mumpahkan darah dalam Islam. Dan Nabi SAW pernah berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia nak memanah. Nabi SAW kata, irmi fidaka abi wa ummi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Lontarlah ataupun panahlah wahai Sa'ad, semoga bapa dan ibuku ditebuskan untukmu. Wahai Allah, saddid ramyatahu, bantulah ataupun tetapkanlah panahnya. Dan ajib da'watahu, maknanya dan perkenankanlah doa-doanya. Dan antara kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau termasuk sahabat yang mustajab dakwahnya, mustajab doanya. Jadi kalau ada doa ya, Allah kabulkan. Ini kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah bertanya pada Rasulullah SAW untuk dikabulkan doa, maka Nabi SAW pun mengajar beliau. Dan ini sebenarnya adalah ajaran untuk semua umat. Kata Rasulullah SAW, atib mat'amak tujab da'watuk, perbaikilah, bersihkanlah makanan kau, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang mustajab doanya. Bahkan pernah satu ketika beliau menjadi governor di Iraq. Tak ingat saya di Basrah ke di Kufah, tapi di Iraq lah. Jadi ada orang-orang munafik yang ganggu dia, yang buat syair dan menghina dia lah. Kata dia begitu, dia begini. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas marah terhadap orang tersebut. Maka dia doa pada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, Allahumma a'mi basarah wa a'ridhu lil fitan wa atil umrahu fil faqr. A'mi basarah, wahai Allah, butakanlah mata dia. dan campakkanlah dia dalam fitnah dan panjangkanlah umurnya di dalam kemiskinan. Dan memang orang itu adalah orang munafik, sebab dia benci kan mengutuk para sahabat, antaranya Sa'd bin Abi Waqqas sebagai pemimpin Iraq ketika itu. Dan di Iraq ketika itu terdapat orang-orang munafik. Jadi memang betul doa Sa'd bin Abi Waqqas itu terkena pada orang tersebut. Dia buta matanya dan dia dicampak di dalam fitnah, maknanya dia jadi susah dan sebagainya, dan akhirnya dia meminta-minta orang daripada kerana kemiskinan. Jadi itu antara karamah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis ini beliau telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang berjumpa beliau, menziarahi beliau pada tahun Haji Wada', fi ami hajjatil wada'. Jadi Haji Wada' tu haji apa? Haji perpisahan. Dinamakan haji perpisahan sebab Rasulullah SAW hanya haji sekali saja, dan selepas itu dia tak akan buat haji lagi. Dia berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Dan antara satu rukun Nabi SAW kadang-kadang apa? Kadang-kadang bersabda kepada sahabat, dan lepas satu rukun dia kata kepada sahabat, khudu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Ambillah daripada aku manasik haji kamu, kerana kemungkinan aku tak bertemu dengan kalian selepas tahun ini. Jadi sebab itu dipanggil haji itu hajjatul wada. Dan hajjatul wada itu berlaku pada tahun berapa? Tahun 10 Hijrah. Tahun teka je lah, takkan 11 Hijrah. 11 Hijrah Nabi SAW dah wafat. Ya, yeah? Sembilan Hijrah. Hujung-hujung kan dia Zulhijjah. Nabi SAW wafat selepas tu. Dah masuk tahun ke-10 lah. Alakulihal, dia adalah peristiwa yang antara peristiwa yang terakhir yang berlaku. Jadi mereka datang buat haji. Dan Sa'd bin Abi Waqqas ni sakit tenat apabila dia buat haji. Maka Nabi SAW datang menziarahinya. Jadi menunjukkan akhlak Rasulullah SAW, walaupun dia orang yang mulia, dia pemimpin, dia Nabi dan Rasul, tapi dia ada juga masa untuk ziarahi sahabat-sahabatnya. Dan ulama mengatakan ziarahi orang sakit dah memang sunnah, tapi kalau orang tu sakitnya amat kuat, lagi-lagilah digalakkan untuk kita menziarahinya. Dan untuk apa kita ziarah dia? Kalau kita doktor, kita ubatkan dia, tapi kita dah tentu bukan doktor lah. Jadi kita ziarah orang sakit buat apa? Kasih dia lebih sakit? Ha? Jadi untuk pujuk dia, untuk kata orang tu menghiburkan dia, dan mungkin doakan dia. Yang penting berikan dia apa tu, semangat dan sebagainya. Kerana orang sakit itu apa? Dalam keadaan susah. Jadi kita masukkan idkhalus surur, masukkan kegembiraan dalam hati saudara kita. Jadi apa lagi keadaan yang lebih baik kita masukkan kegembiraan bila dia memang dalam keadaan apa? Dalam susah. Ini bukan susah lagi, dalam keadaan sakit. Baik. Jadi Nabi SAW ya'uduni, dia tu namanya iyadah. Iyadah tu maknanya kita ziarah orang sakit. Jadi aku pun berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya telah menimpa aku kesakitan tahap yang engkau telah lihat. Jadi dalam lafaz ini Sa'd bin Abi Waqqas telah buat apa? Sedang buat apa? Dia menceritakan Rasulullah SAW tentang sakitnya. Jadi boleh tak boleh kita beritahu kita sakit, teruk, boleh tak boleh? Ataupun haram cakap kita sakit. Kalau kita cakap kita sakit, maknanya kita tak reda dengan qada dan qadar Allah. Jadi hadis ini menafikan waham ataupun sangkaan demikian. Jadi boleh saja kita sebutkan kita ni sakit, bukan kerana kita tak sabar marah-marah, tapi kita nak beritahu keadaan kepada orang yang ziarah kita. Apalagi kalau kita nak dia apa? nak dia ubat kita, lagilah kita kena bilang sakit kat sini, sakit, sakit betul ni sakit, picit aja sakit misalnya, dah berapa lama sakit lah, atau malam aja sakit, daripada pukul sampai pukul ni sampai pukul sekian tak sakit, pukul sekian dia sakit. Jadi kita detailkan boleh tak boleh, untuk tujuan-tujuan tertentu, yang penting bukan kerana apa, nak marah-marah ataupun tak sabar, sebabnya itu semua boleh. Dan dalam hal ini, dia beritahu kepada Rasulullah SAW, bukan untuk Rasulullah SAW ubat dengan dia. Dan ini menunjukkan Nabi SAW pun bukan apa? Bukan doktor. Walaupun Nabi SAW ada beberapa tibun nabawi. Kan ada tibun nabawi? Ha, jadi perubatan nabawi lah. Sampai sekarang pun ada klinik tibun nabawi lah. Tapi Nabi SAW kan tak pernah buka apa? Buka klinik. Betul tak ni? Tak ada. Nabi tak ada buka klinik, tak ada patient lah. Tak ada. Yang ada cuma Nabi SAW apa? Ajarkan saja. Ajarkan apa? Ajar ilmu rawatan nabawi. Siapa nak ambil, siapa amalkan, insyaAllah apa ni, insyaAllah mujarab dan amalkan pada orang lain. Tapi tak dijual. Okay. Jadi bukan Nabi SAW nak ubatkan beliau, ataupun orang ini yang Isa bin Joka minta Nabi SAW ubatkan beliau, tapi zahirnya dia nak minta apa? Nabi SAW kesiankan dia dan doakan dia. Jadi doa boleh dilakukan oleh orang yang menjarahi orang sakit. Dan sunnah Nabi SAW, bila dia jarah orang sakit, dia akan pegang tangan orang yang sakit tersebut, kadang dia pegang dahi orang sakit dan tempat yang sakit. Tempat yang sakit. Dan ada dalam riwayat lain, hadis Jabir, dia riwayat dia apa ni, bekas wuduk Nabi SAW tu disapu dekat apa, dekat muka Jabir radhiyallahu an. Ini semua sebagai apa tu, mungkin mengurangkan sakitnya dan sebagainya lah. Dan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, beliau berkata pada Rasulullah, telah sampai pada aku ni, penyakit aku telah sampai kepada apa yang kau telah lihat. Dan ni menunjukkan bahawa dia tak adalah detail sangat pun. Kau dah lihat keadaan aku sakit teruk ni, mungkin tengah menggeletar, panas ke, demam ke dan sebagainya lepas buat haji. Dan kita dah pernah buat haji pun macam-macam sakit kita ada tu lah. Tapi dia cuma beritahu seperti mana yang kau sedang lihat ini. Dia tak lebih daripada itu. Ini adab beliau. Jadi dia pun berkata, wa ana zu malin, dan aku seorang hartawan, aku mempunyai banyak harta. Zu mal maknanya banyak harta, bukan setakat ada harta 10 sen 20 sen. Tapi maknanya apa? Banyak harta. Zu mal. Kalau orang Arab kata zu mal maknanya dia banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang akan mewarisi aku melainkan anak perempuanku. Jadi rupa-rupanya dia ceritakan dia sedang sakit tenat ni, yang mungkin bawa kepada maut. Kemudian dia ceritakan tentang keadaan dia, dia banyak duit, dan tentang ahli warisnya. Lepas tu kata dia, apa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 daripada harta aku yang banyak ni? Jadi rupa-rupanya dia ceritakan tentang ni semuanya ada sebab, iaitu nak minta pandangan, nasihat, advice daripada Rasulullah SAW. Dan mungkin juga fatwa ataupun hukum. Apa hukumnya aku sedekahkan sebahagian besar daripada harta aku yang banyak? Baik. Dalam riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari, mula-mula sekali dia minta, boleh tak aku sedekahkan seluruh harta aku? Baru Nabi SAW kata, tidak boleh. Sedekahkanlah, maka dia kata, kalau 2/3 pun Nabi SAW kata, tak boleh. Tapi dalam riwayat Muslim ini, ini adalah lafaz Muslim. Dia terus kepada apa? 2/3 harta aku. Maka apa jawab Nabi SAW? Qalala. Jawabnya adalah, tidak. Jadi dia berkata, ini Sa'd bin Abi Waqqas berkata, qultu fashatru ya Rasulullah. Kalau setengah macam mana? 2/3 tak boleh. Kalau setengah macam mana? Dan ini menunjukkan kefahaman Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW tak kata kenapa tak boleh 2/3. Jadi kenapa dia tak tanya 2/3 tak boleh? Kalau gitu 3/3 lah, penuh semua sekali. Dia tak pergi kepada atas, dia pergi kepada bawah. Kepada bawah. Kemudian dia pergi pada bawah. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau faham bahawa larangan tersebut adalah kerana harta tu yang nak dia sedekahkan tu adalah banyak. Jadi dikurangkan. Jadi kalau setengah macam mana wahai Rasulullah? Kita jawab Nabi SAW, la, tak boleh juga. Maka aku berkata, fathulutu ya Rasulullah, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, sepertiga. Maknanya sepertiga boleh, tapi sepertiga itu pun dah kasir au kabir. Yakni banyak ataupun besar. Maksud dia banyak lah. Jadi kasir au kabir tu syak dan ragu-ragu daripada perawi. Ini kita dah biasa kan, kalau ada au, au tu maknanya apa? Maknanya syak daripada perawi lah. Nabi SAW kata kasir atau kabir. Tapi maknanya berbeza tak? Maknanya sama. Kemudian Nabi SAW terangkan sebabnya. Ini lagi satu hikmah ataupun kita katakan guidance dan petunjuk Rasulullah SAW selalu datang dengan apa? Dengan menyebabkan sebabnya kalau boleh, supaya orang faham kenapa hukumnya begini, bukan begitu. Jadi kata Nabi SAW, innaka antazara warasataka ahniya. Engkau kalau meninggalkan ahli warismu kaya, khairun min antazarahum alatan, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka alah miskin. Jadi alah tu maknanya fukara. Wa wajadaka ailan fa aghna. Kan dalam surah Duha, dan kami dapat engkau miskin maka kami kayakan engkau. Jadi lagi baik kau tinggalkan mereka kaya daripada kau tinggalkan mereka miskin. Jadi persoalannya macam mana kau boleh tinggalkan mereka kaya? Ia tidak lain dan tidak bukan dengan tidak mensedekahkan hartamu. Sebab kalau kau tak sedekahkan hartamu, siapa yang akan dapat? Ahli waris. Jadi ahli waris bila dapat harta tu, kalau mereka tadi tak ada harta banyak, sekarang dah ada harta banyak, jadilah mereka orang kaya. Mereka kaya tu lebih baik daripada mereka miskin, sehingga yatakaffafunannas, sehingga mereka minta-minta daripada tangan manusia. Yatakaffafuna daripada kalimat ataupun perkataan kaf, kaf tu maknanya tapak tangan. Jadi dia asyik minta aja dan hulurkan tapak tangannya minta pada orang. Itu lebih baik. Biar orang kaya, jangan minta-minta. Menunjukkan hukum apa minta-minta itu adalah perkara yang tercela dalam dalam Islam. Jadi kalau minta-minta untuk masjid boleh tak? Tak minta untuk madrasah aku nak buat lain lah. Ini minta-minta kerana apa? Untuk diri sendiri. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Kemudian Nabi SAW terangkan, walaupun kalau engkau tak dapat pahala wasiat atau pahala sedekah, sesungguhnya engkau tidak sekali-kali lan tunfiqa, dia punya bahasa Arab tu kena berkata lan tunfiqa, tidak sekali-kali akan memberi satu nafakah, yang mana nafakah itu ataupun infak itu, tabtaghi biha wajh Allah, kamu inginkan dengan nafkah itu, dengan infak itu, wajh Allah, wajah Allah. Itu kalau kita terjemahkan gitu, memang betul lah terjemahannya. Mengharapkan wajah Allah maknanya mengharapkan balasan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada ada wajah. Ini tak ada khilaf lah di kalangan orang-orang Islam. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala ada ada wajah. Dalam Quran dah sebut banyak tempat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tinggal semua akan fan, akan fana, akan binasa. Yang tinggal adalah wajah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram. Dan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan wajah-wajah yakni pada hari kiamat, pada hari tersebut, akan sebagiannya akan cerah, akan berseri-seri kerana mereka akan lihat kepada Tuhan mereka. Baik. Jadi kalau engkau niat nak dapatkan pahala daripada Allah SWT, inilah dia ikhlas kerana Allah SWT semata. Illa ujirta alaiha, melainkan kau akan dibalas, akan diberi pahala dengan nafkah yang ikhlas itu. Jadi walaupun tak dapat sedekah semua ke dua per tiga ke sepertiga, apa juga nafkah, tetap dapat pahala. Tapi dengan syarat apa dia? Dengan niat yang betul, dengan ikhlas, bukan riak, bukan kerana nak dipuji oleh orang dan sebagainya, ataupun untuk dapat diskaun. Ada orang derma pada masjid supaya dapat diskaun. Apa-apa benefit lain, jadi member kan. Nanti jenazah punya apa tu? Jenazah punya servis boleh apa? Boleh kurang. Kalau niat dia macam itu, tak betul lah. Jadi mesti kerana Allah SWT semata nak harapkan ganjaran daripada siapa? Hanya Allah SWT, bukan daripada orang lain. Kalau boleh orang tak tahu pun siapa yang berikan nafkah tersebut. Itu baru bagus. Kemudian Nabi SAW kasih contoh, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sehingga yang kau berikan, yang kau suapkan di dalam mulut isterimu. Itu pun dipanggil apa? Nafkah, betul tak? Yang kamu suapkan dalam mulut isterimu itu pun, kalau kamu niat kerana Allah SWT, maka ujir ta'alaiha, kau akan dapat pahala kerana Allah akan balas. Jadi bukan jangan kamu sangka wahai Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa dengan berwasiat sekian banyak barulah kau dapat pahala. Kalau tidak, tak, tidak. Semua nafkah dalam kebaikan dengan niat yang betul, maka kamu akan dapat pahala. Baik. Dan di dalam hal ini menunjukkan bahawa dalam perkara-perkara yang mungkin kita rasa remeh temeh ataupun adat kebiasaan saja pun, tapi kalau dia adalah satu ketaatan kepada Allah SWT, kita niatkan kerana Allah SWT untuk dapatkan ganjaran daripada Allah SWT semata-mata, maka kita akan dapat pahala ni. Jadi jangan kita lalai ataupun terlupa tentang hal tersebut. Jadi supaya kita tidak terlepas daripada dapat pahala. Itu maksud daripada sabda Nabi SAW ini. Kemudian aku berkata, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, maknanya apakah aku akan ditinggalkan selepas sahabat-sahabatku? Jadi ada beberapa tafsiran tentang makna ukhallafu ba'da ashabi. Jadi kalau yang dalam kitab tu, soalan dia kata, apakah aku akan terus hidup selepas sahabat-sahabat aku mati? Itu ada pendapat yang pertama lah. Tapi yang benarnya bukan . Maknanya ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan mati dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Sebab apa? Mereka lepas buat haji wada, mereka tak boleh tinggal di kota Mekah kalau mereka bukan orang-orang, kalau mereka adalah orang-orang muhajirin. Walaupun dia asal dilahirkan di Mekah, tapi setelah hijrah mereka tak boleh pulang ke tempat asal hijrah mereka, tak boleh pulang ke kampung halaman mereka. Mereka kena tinggalkan kampung halaman mereka. Sebab tu Nabi SAW perintahkan orang-orang muhajirin lepas buat hajatul wada, jangan tinggal lebih daripada 3 hari di Mekah, melainkan mereka semua mesti pulang ke Madinah. Dan ini adalah perintah ni dalam hadis yang sahih. Dan ulama mengatakan ini dalil bahawa kalau kita tinggal lebih daripada 3 hari, yakni 4 hari, maka kita dah jadi apa? Resident lah, jadi mukim. Itu dalil bagi orang yang menetapkan had masa musafir dan mukim. Jadi kalau dia dah tinggal lebih daripada 3 hari ataupun dia dah niat nak tinggal lebih daripada 3 hari kat satu tempat, maka dia dah jadi mukim, maka jatuhlah atau gugurlah hukum musafir daripada dia. Maksudnya dia tak boleh apa? Tak boleh tinggalkan puasa dan tidak boleh pindekkan solat dan sapu atas khuf 3 hari 3 malam. Itu semua apa yang dibolehkan untuk orang musafir dah tak boleh bagi dia kerana dia dah tinggal lebih daripada 3 hari. Dalil dia apa? Nabi SAW larang sahabat tinggal lebih daripada 3 hari di kota Mekah lepas selesai haji mereka. Tak ada makna daripada larangan ini melainkan kerana apa? Kalau lebih daripada 3 hari, jadilah mereka mukim. Itulah hujah Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain. Tapi ada ulama kata tak apa, kalau dia tinggal walaupun setahun, dua tahun kat Malaysia ke, dekat Mekah ke, dekat Madinah ke, dekat Mesir ke belajar kan, selagi dia luar negeri dia musafir, dia nak qasar salat anytime je, jamak qasar boleh je. Senang betul macam itu. Ada yang buat macam itu. Jadi yang sebenarnya itu tak benar, tak boleh. Jadi kalau kita dah tahu kita nak tinggal kat situ lebih daripada 3 hari, dah kita jadi mukim. Sebab tu kalau maid-maid ke ataupun worker kan, pekerja datang dari luar negeri, datang ke negeri kita, maka kita boleh benarkan dia apa? Jamak puasa, tak puasa Ramadan apa semuanya. Sedangkan dia nak tinggal setahun kan, dia punya visa ke dua tahun dia punya visa. Ini semua dah jadi hukum apa? Jadi hukum muqim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sedang sakit dan dia takut dia meninggal dunia. Di mana? Di tempat yang dia yang dia sepatutnya tinggalkan. Dia sepatutnya pulang ke Madinah. Jadi dia takut akan kurang ataupun gugur pahala hijrahnya. Sebab orang yang hijrah, dia tak boleh duduk kat tempat asalnya. Jadi dia tanya, "Ukhallafu ba'da ashabi." Jadi Nabi SAW kata apa? Engkau innaka lan tukhallaf. Engkau tidak akan sekali-kali ditinggalkan. Kalaupun kau ditinggalkan, maksudnya begitu, tapi kau beramal wa ta'mala amalan, dan kau beramal dengan amalan yang kamu maksudkan atau inginkan daripada amalan tersebut wajah Allah. Illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah. Melainkan dengan amalan tersebut, yang ikhlas tersebut, akan menaikkan engkau ataupun meninggikan engkau darajat dan rif'ah. Rif'ah maknanya kemuliaan. Jadi walaupun kau tinggal kat Mekah, orang semua balik kat Madinah, kau tak boleh balik sebab kau sakit, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kau, tapi kau buat amalan yang ikhlas, boleh menggantikan pahala tadi yang terlepas. Bahkan boleh melebihi pahala tersebut. Boleh jadi lebih tinggi darajat dan kemuliaan. Semua sebab apa? Sebab ni, niat. Itu dia. Kemudian Nabi SAW kata lagi, وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ. Dan mungkin kau akan, bukan ditinggalkan, yang tukhallafa yang kedua ni, dan mungkin kau akan hidup panjang. Umur kau akan berpanjangan. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Sehingga dengan umur kau itu, kau buat sesuatu yang mana beberapa kaum akan mendapat manfaat daripadamu, dan sebahagian kaum lain akan menerima kerugian dan mudarat daripadamu. Dan yang terakhir ini adalah seolah-olah isyarat bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang sedang sakit ini akan apa? Akan terus sakit dan mati ataupun akan sembuh dan hidup. Akan sembuh dan hidup. Bahkan selepas itu dia akan buat amalan, amal-amal yang baik, yang mana orang-orang Islam akan dapat manfaat daripadanya, daripada jasanya, dan orang-orang yang kafir akan terima padah kemudaratan daripadanya. Dan ulama mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mujahid. Dan antara kelebihan beliau, beliau adalah salah seorang ahli kuda zaman Nabi SAW. Mahir dalam furusia, dalam kuda, dalam naik kuda dan berperang atas kuda. Ada orang naik je kuda, tapi kuda dah belok, kuda kiri pun dia dah tak reti . Nak lompat semua dia dah habis . Tercampak. Siapa pernah tengok orang ahli kuda, bukan senang . Siapa pernah naik kuda pun tahu susah sebenarnya. Nak bela, nak cepat, nak laju, nak apa, lagi-lagi nak campak, tumbak ke apa, itu semua perlukan kemahiran. Tak ramai orang yang punya kemahiran tersebut. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ada kemahiran tersebut. Jadi beliau ini telah mengikut serta dalam macam-macam peperangan. Akhirnya dibukanya negeri Iraq dalam peperangan Qadisiyah dan sebagainya. Itu sebab banyak yang dapat manfaat, orang masuk Islam, dan orang yang kafir dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Wahai Allah, teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kau kembalikan mereka ke kaki mereka, ke belakang. Itu terjemahannya lah. Jadi Nabi SAW ada kesempatan untuk berdoa untuk semua sahabat-sahabatnya, bukan untuk Nabi Abi Waqqas saja, tapi untuk semua sahabat-sahabatnya, supaya apa? Hijrah mereka terus. Dan antara sebab hijrah terus adalah mereka apa? Tak duduk di negeri mereka sendiri, tapi mereka apa ni? Pergi ke tempat yang mereka hijrah. Dan ini doa ni untuk sahabat Nabi Waqqas sekali lah. Jadi dia tak apa ni, tak meninggal di tempat sini, di kampung kampung halamannya. Dan wala taruddahum ala aqabihim, jangan kau balikkan mereka ke ke belakang. Ulama mentafsirkan taruddahum ala aqabihim dari kalimah radda ataupun irtidad atau irtadda, maknanya murtad. Jadi hijrah itu akan batal apabila seorang itu kembali kepada agama sebelum Islam, iaitu murtad. Jadi ini doa Nabi SAW supaya jangan mereka murtad. Ada yang mengatakan bukan maksudnya adalah jangan sampai mereka murtad, tapi maksudnya adalah jangan sampai mereka tak dapat sempurnakan hijrah mereka dengan mereka tidak terpaksa tertinggal di kota halaman mereka, iaitu di Makkah, kalau yang mereka daripada Makkah. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Kemudian Nabi SAW kata, tetapi yang sayang dan yang malang adalah Sa'ad ibn Khawlah radhiyallahu an. Kenapa? Yarsi lahu Rasulullah SAW. Nabi SAW melaungkan kesedihan. Yarsi maknanya melaungkan kesedihan dengan kata-kata an mata bi Makkah. Kerana Sa'ad bin Abi bin Khawlah ini memang meninggal dunia di Makkah. Dia pun apa, mungkin dia sakit ke apa, jadi dia meninggal dunia kat Makkah, tempat dia mula-mula apa ni, mula-mula berada sebelum dia hijrah. Jadi ini menunjukkan bahawa sedih kalau kita tak dapat teruskan ataupun sempurnakan hijrah. Dan sempurnakan hijrah ialah kita jangan meninggal dunia di tempat kita keluar tu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan macam-macam ulama lagi. Hadis ini sahih tidak syak lagi, dan terdapat macam-macam faedah daripada hadis ini. Jadi kita lihat dulu yang dalam kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nusari Al-Saymin rahimahullah ta'ala. Jadi pertama sekali, penulis berkata bahawa dia menukil daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW menjenguknya pada saat dia sedang sakit keras di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah kerana Allah. Nabi SAW selalu menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Memang sunnah Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagai seorang pemimpin yang diikuti, beliau memiliki akhlak yang paling baik. Beliau bersikap lembut kepada sahabat-sahabatnya dan beliaulah yang paling mencintai mereka. Jadi kita ziarah orang yang sedang sakit, lagi-lagi kalau kita pemimpin. Tapi jangan kita ziarah supaya, kalau tak ziarah nanti orang bising kan, kenapa tak ziarah ni, orang dah muntah-muntah, dah sakit perut apa sebenarnya, tak ada ziarah, tak datang rumah, nanti tak undi dia. Tu kalau tu niat dia lain cerita lah. Jadi ziarah orang di bawah tu kerana sakit tu mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras seperti yang kau lihat. Aku punya harta yang banyak, sementara saya tidak mempunyai ahli waris kecuali anak perempuan saya ini. Bolehkah saya mendekatkan 2/3 dari harta saya? Rasulullah SAW kata tak boleh. Paruh tak boleh. Sepertiga tu boleh, tapi dia dah banyak dah. Jadi apa atasaddaqu, apakah aku bersedekah? Yang ini bolehkah saya memberi sedekah? Jadi Nabi SAW larang saat sedekah. Dan apa asal hukum sedekah daripada harta benda kita? Sunat lah, dapat pahala. Tapi ni Nabi SAW larang pula. Kalau dia sedekah juga apa jadi? Haram dosa lah, betul tak ni? Pasal larangan Nabi SAW. Jadi benda sunat baik boleh jadi haram dan berdosa pula. Nah, ini menunjukkan bahawa ibadat ni tak boleh ikut akal, tak boleh ikut hawa nafsu. Nak ibadat baik, kalau nampak baik, hasanah pun mesti ikut apa? Syariat. Ada time boleh sedekah, ada time jangan sedekah. Dan time macam mana yang jangan sedekah? Kita baca. Tetapi Nabi SAW melarang hal itu kerana saat pada saat itu sedang sakit yang dia takut akan segera mati. Jadi bukan sebarang sakit, tapi maradul maut, yang ini sakit hampir bawa kepada kematian. Maka dari itu Rasulullah SAW melarangnya untuk menyedekahkannya lebih dari 1/3 dari hartanya. Kerana dalam sakit yang dideritanya adalah sakit yang dapat menyebabkan kematian, maka dia dilarang bersedekah lebih daripada 1/3. Dan kerana hartanya berkaitan dengan hak orang lain, iaitu para ahli waris. Adapun bagi orang yang sihat, tidak sakit atau tidak ada penyakit pada dirinya atau hanya sakit ringan, yang tidak ditakutkan akan segera mati, demam-demam sikit saja ke, maka dia boleh menyedekahkan hartanya sehendaknya. Sepertiga ke, setengah ke, dua per tiga, bahkan seluruh hartanya pun boleh. Tidak ada larangan di dalamnya. Adapun seluruh hartanya itu ada syaratnya. Boleh tak kita sedekahkan semua harta kita? Itu boleh dengan syarat. Jadi bezanya adalah dia sakit, sakit apa? Sakit nak bawa kepada mati. Sebab bila sakit dah sampai bawa kepada mati, hukumnya macam orang yang hampir hampir mati. Orang yang hampir mati boleh tak bersedekah? Ini yang masalah dia. Jadi ulama mengatakan sedekah ketika hampir mati sama hukumnya macam kita berwasiat. Sebab bila akan disampaikan sedekahnya, diakhirkan sedekahnya, lepas mati punya. Jadi benda yang diagihkan, harta yang diagihkan lepas mati semua dah dikira wasiat. Kalau kita sedekahkan, maknanya kita wasiatkan sepertiga, dua per tiga, maknanya hak itu, harta itu sebenarnya dah jadi hak siapa? Asalnya adalah hak ahli waris. Kita dah ambil daripada ahli waris. Tak boleh. Dan apa dalil bahawa kita tak boleh berwasiat lebih daripada satu per tiga? Antaranya hadis ini. Adapun dalam Al-Quran, Allah SWT bila sebutkan tentang apa? Tentang wasiat, Allah tak sebutkan satu per tiga ke, berapa bahagian daripada harta kita yang kita boleh wasiat. Allah cuma kata min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Jadi harta benda tu mestilah kita faraid itu kita sampaikan setelah kita selesaikan bayar wasiat dan hutang. Tu ada masalah lagi, bayar wasiat dulu ke ataupun hutang dulu? Baru kita dah habis bayar tu semua, baru kita kasih bagi-bagi harta ikut faraid. Masa tu dulu, hutang dulu ke wasiat dulu? Tapi Quran kata wasiat dulu. Wasiatin dua kali ya. Wasiatin yusa biha audain dalam ayat lagi satu. Baru hutang. Awak cakap hutang dulu. Okay. Kalau awak ada, kalau ikut faham kita sendiri, kita cakap, kalau ikut Quran, kita cakap apa? Wasiatlah. Korang tahu wasiat dulu. Tapi nasib baiklah, kita berfahaman salah. Kita lihat ulama-ulama punya faham. Semua kata apa? Hutang dulu baru wasiat. Lepas tu kenapa wasiat dulu disebutkan dalam Quran? Itu kita nanti cerita lain lah. Banyak cerita. Wasiat ni buat banyak panjang. Jadi, satu per tiga tak ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang ada cuma dalam hadis ni. Dan ini menunjukkan bahawa boleh kita khususkan apa yang diumumkan dalam Quran. Kita boleh khususkan dengan sunnah apa yang diumumkan dalam Quran. Ini memang manhaj dia. Awak kalau nak tahu macam mana nak ambil dalil, Quran kata umum, sunnah kata khusus, kita ambil yang khusus. Ini dia. Bahkan ada faedah lain. Hadis ini tak disebutkan bahawa hukumnya untuk semua orang, semua umat. Hadis ini cuma khusus untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ada tak kita kata zahir dia, wah, ini mesti untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang lain, berapa banyak dia nak wasiat boleh? Tak ada. Semua kata dan beramal dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Hampir ijma', mungkin ijma', tak ada khilaf tentang hal ini. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita jumpa hadis ke apa ke tentang satu-satunya orang, hukumnya tak semestinya pada orang tersebut sendiri. Tapi hukumnya juga meluas kepada semua orang yang mempunyai keadaan dan sifat yang sama dengan orang tersebut. Jangan kita katakan orang yang kena kafarah puasa, bebaskan hamba ataupun puasa dua bulan berturut-turut, orang yang apa ni makan waktu bulan Ramadan kan ada? Pasal lapar. Bukan makan bulan-bulan Ramadan, jimat dalam bulan Ramadan. Tu dia. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kita kata tak payah, ni untuk orang badui itu je. Zaman Nabi SAW, kita tak payah. Tak ada dalil umum. Dia jawabnya tak . Kita ambil itu dalil untuk semua sekali. Itu asal dia. Al-Ibrah bi umumil lafaz. Ataupun untuk sifat yang serupa. Jadi dalam hal harta benda ni, mengeluarkan sesuatu daripada harta benda ni, ada dua keadaan. Satu, kita keluarkan sebelum kita mati, maknanya masih hidup. Dan ini sama ada kita berikan hadiah, ataupun kita keluarkan sebagai sedekah, ataupun amalan-amalan lain lah, infak ke, nafakah, zakat ke, ataupun apa, wakaf ke dan sebagainya. Itu waktu hidup kita boleh buat. Tetapi semua harta yang dikeluarkan setelah wafat atau setelah mati, dia punya hukum jadi apa? Dinamakan wasiat. Dinamakan wasiat. Jadi cuma ada dua je lah. Satu yang waktu hidup, satu yang selepas hidup lah, yang ni dah mati. Dan dah mati semua dikategorikan sebagai wasiat. Dan wasiat hanya boleh 1/3 daripada harta, tak boleh lebih. Jadi awak nazar ke, awak nuzair ke, yang kita panggil muzairiyah, semuanya masuk dalam bab wasiat. Limitnya berapa? 1/3. Dan wasiat tak boleh buat untuk waris. La wasiyata li waris, hadis yang mutawatir. Baik. Jadi itu pembahasan tentang wasiatnya dah panjang lebar. Kita ada 20 lebih faedah ataupun hukum daripada hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung selepas. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Kita bersama sekali lagi setelah menerangkan solat Isyak tadi. Kita teruskan pembahasan kita terhadap hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ini, yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di dalam Babul Ikhlas dan menghadirkan niat, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah meminta pandangan Rasulullah SAW untuk dia mensedekahkan sebahagian daripada harta bendanya. Dan sedang ketika itu beliau dalam keadaan sakit yang tenat. Dan telah kita dapati bahawa Rasulullah SAW telah menafikan permintaan beliau. Nabi SAW tidak benarkan beliau mensedekahkan hartanya semuanya, ataupun 2/3, ataupun separuh. Tetapi Nabi SAW akhirnya setuju beliau mensedekahkan 1/3 daripada hartanya. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahawa 1/3 itu adalah banyak. Sebelum kita teruskan, walaupun dalam lafaz dalam riwayat kita ini, dalam Riyadhus Salihin ini, lafaznya adalah apa atasaddaqu. Beliau bertanya Rasulullah SAW, apakah aku boleh bersedekah daripada hartaku? Ketahuilah di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dengan lafaz apa usi, ataupun usi bi thulutsai mali. Boleh tak aku berwasiat dengan 2/3 hartaku? Jadi di hadapan kita ni ada dua riwayat yang berbeza. Satu adalah apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Yang lagi satu riwayat dalam Bukhari, boleh tak aku wasiat 2/3 daripada hartaku? Jadi mana satu riwayat kita nak ambil? Ada perbezaan tak antara sedekah dengan wasiat? Jawabnya, ada. Sedekah lain, sedekah masih hidup dah lepas bila meninggal dunia, dah tak ada sedekah lagi. Yang ada cuma wasiat. Adapun wasiat hanya selepas mati. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yang sepatutnya diambil adalah riwayat apa usi bi thulutsai mali, apakah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku. Kenapa? Kerana lafaz ini lebih dekat kepada maksud. Kerana sedekah tu maknanya keluarkan harta, boleh kita maksudkan wasiat. Berbeza dengan wasiat, tak boleh kita maksudkan dengan sedekah. Sedekah ada sedikit macam boleh masuk dekat wasiat, tapi wasiat tak boleh masuk kat dalam sedekah. Jadi oleh kerana insiden ini berlaku sekali saja, muttahid, yang ni makhraj dia wahid, tempat keluar dia satu. Jadi bukan berlaku 2-3 kali sehingga kan kita kata sekali Nabi kata apa, sedekah lagi sekali Nabi SAW kata apa, wasiat, ataupun Sa'ad bin Waqqas kata sedekah sekali, kemudian satu lagi kata wasiat. Bolehlah kalau dia ada berlaku lebih daripada sekali, tapi kerana berlaku sekali, Nabi SAW atau Sa'ad bin Waqqas cuma cakap sekali saja, salah satu saja yang dia katakan. Jadi perbezaan ini datang daripada mana? Daripada sahabat, sahabat ke daripada perawi? Daripada perawi. Ya, ada perawi yang terlupa. Ada ingatkan sedekah, ada ingatkan wasiat. Yang benar adalah wasiat. Jadi, walau bagaimanapun sedekah, hukum bersedekah dalam keadaan sakit tenat sama dengan hukum berwasiat dalam keadaan sakit tenat. Ataupun berwasiat dalam keadaan sihat sekalipun. Yang penting syarat wasiat apa dia? Pertama sekali, hendaklah berwasiat tak lebih daripada sepertiga harta kita. Yang kedua, hendaklah wasiat itu bukan diberikan kepada ahli waris. Jadi dia nak berikan kepada selain waris, boleh nak kasih kepada sepupu, boleh nak kasih kepada apa? Anak apa? Anak angkat boleh, ataupun cucu angkat boleh, ataupun nak wasiat kepada masjid, ataupun nak wakaf. Wasiat dia adalah wakaf kepada apa? Kepada masjid ataupun rumah anak yatim. Itu semua boleh. Yang penting jangan apa? Jangan waris. Jadi itu dua syaratnya daripada hadis-hadis lain. Nah, jadi dalam hadis ini, kalau kita sambung syarahan atau syarah Syekh Uthaimin rahimahullah, beliau sedang membahaskan tentang hukum wasiat. Jadi dalam muka surat 26 itu, Nabi SAW kata yang jelas. Jadi boleh saja dia menyedekahkan hartanya sekehendaknya. Kalau dia hanya sakit ringan yang tidak ditakutkan akan segera mati, boleh dia menyedekahkan hartanya sekehendaknya, sepertiga, setengah, dua per tiga atau seluruh hartanya. Ini kalau sedekah, tidak ada larangan dalamnya. Tetapi sebaiknya seorang tidak menyedekahkan seluruh hartanya, kecuali jika dia tahu bahawa dia akan segera mendapatkan harta lagi dari sumber lain. Kerana seseoranglah dari sumber lain. Jadi sekarang tentang hukum mensedekahkan seluruh hartanya, boleh ke tak boleh? Jadi ulama mengatakan ia hanya boleh untuk orang tertentu saja, iaitu dia tidak ada tanggungan, dia seorang. Dan kalau dia sedekahkan seluruh hartanya pun, dia tak akan menyusahkan diri ataupun menyusahkan orang lain dengan meminta-minta. Sebab dia ada sumber, nanti dia boleh dapat. Walaupun sekarang dia sedekah semuanya, banyak akaun dia jadi zero lah. Semua unta dia ke, apa semua dia sedekahkan. Tetapi dia tahu besok dia pergi pasar, dia berniaga, dia dapat duit balik. Kalau yang macam itu, boleh. Dan ini seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam banyak-banyak sahabat, Abu Bakar As-Siddiq seorang saja yang Nabi SAW terima sedekah keseluruhan harta benda. Sebab Abu Bakar As-Siddiq lain. Sebab ahli keluarga dia reda dengan apa? Dengan hidup susah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq punya keluarga lain dibandingkan dengan keluarga sahabat lain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq seorang peniaga. Yang dia boleh dapat harta bila-bila masa sajalah, biasanya dengan usahanya dia dapat harta. Berbeza dengan orang lain yang mungkin ada tanggungan dan mungkin kaum keluarganya tak sabar dalam apa ni, dalam menunggu harta masuk. Jadi jangan pula kita dengar tentang Abu Bakar Siddiq sedekahkan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Oh, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Wah. Jadi besok dia buka cek, apa dekat dalam cek semua dia kasih pada apa? Pada masjid ke pada apa? Ha? Habis sekarang kabut, lepas tu perang kat dalam rumah eh. Mak, anak, apa ini, isteri, anak semuanya dah bising lah. Dia kata aku ikut Abu Bakar, kata ikut sunnah sahabat, kata ikut fahaman sahabat. Jadi jawabnya apa? Ini kan agama Islam dah. Ini dah merosakkan ataupun memburukkan nama Islam. Islam tak suruh sampai macam ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat gini, kalau kita lihat dia seorang aja buat macam itu, Nabi SAW terima daripada dia seorang. Uthman bin Affan pun tak sampai sedekahkan semua harta benda ni. Sampaikan ada ulama mengatakan hukum sedekahkan seluruh hartanya hanya khas untuk satu orang, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai fadilat dia ataupun kelebihan dia. Ada orang lain tak boleh. Tak boleh bersaing dengan dia. Tapi ulama lain mengatakan bahawa mereka yang sama keadaan dengan Abu Bakar Siddiq boleh. tapi dalam keadaan-keadaan tertentu boleh, jangan usahakan diri sendiri ataupun orang lain. Baik, yang jelas kita sambung kitab ini, yang jelas Rasulullah SAW melarangnya untuk bersedekah lebih dari sepertiga hartanya, seraya bersabda sepertiga, dan sepertiga adalah banyak. Sepertiga banyak ke tak banyak? Sepertiga, sepertiga bawah daripada separuh kan? Ha, ni kalau belajar fraction lah. Mana lebih banyak? Sepertiga ke dua per tiga? Dua per tiga banyak. Sepertiga ke seperempat lebih banyak? Bawah empat banyak lah. Ha? Sepertiga banyak. Tiga kan sikit, empat banyak. Boleh dekat bawah eh. Okay, ni fraction. Ha, seperempat bagi empat jadi lagi kecil. Ya. Ha. Saya nak test saja. Jadi kenapa Nabi SAW kata banyak? Kalau kita lihat sepertiga dengan separuh, lagi banyak separuh dan sebagainya. Sepertiga pun tak sampai separuh. Sebenarnya dia sikit. Tetapi ulama mengatakan Nabi SAW bila kata banyak, sebab dia banyak berbanding dengan apa? Dengan yang belin tu, dengan apa? Dengan yang lain. Sepertiga tu dah kira banyak. Relatif lah, bukan sepertiga tu memang banyak aja, sentiasa banyak, tidak. Jadi dalam bab wasiat, dalam bab harta benda, sepertiga dah kira banyak. Jangan sampaikan kita jadikan sepertiga tu banyak dalam semua keadaan. Allah SWT perintahkan kita angkat wuduk, bila basuh sapu kepala. Sapu kepala kan? Biru'u sikum kan? Jadi dengan sapulah dengan kepala kamu. Jadi dengan tak sebutkan berapa. Jadi yang penting kita sapu seberapa banyak lah. Banyak cukup. Jadi banyak tu berapa? Sepertiga. Sepertiga je. Satu, dua, tiga, setiga ini. Ataupun belakang ini. Tu dalil ulama pakai. Dia kata sepertiga tu. Ada kata tiga lain rambut tu dah lain macam pula. Habis kalau suruh cukur rambut atau gunting rambut tahalul, gunting sepertiga dah cukup. Semua dalil pakai sepertiga ni. Sepertiga banyak. Kalau banyak, maknanya dah dapat lah hukum dia. Jadi jawabnya bukan. Sepertiga ni aja khusus untuk apa ni? Untuk dalam wasiat ni saja. Kerana tak ada dalil bahawa dia lah sama untuk dalam perkara-perkara lain dalam syariat. Nah. Kemudian kalau kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia nak sedekahkan lebih banyak daripada itu, dan dia sebutkan hujah dia. Hujah dia adalah dia harta banyak. Banyak betul. Dan dia tak ada banyak waris, cuma seorang anak perempuan saja. Kalau dia sedekahkan 2/3 pun ataupun separuh pun, walaupun yang tinggal tu sikit, tetapi konten dia banyak. Dia peratus dia sikit lah, tapi dia banyak. Betul tak? Ha. Kenapa tak boleh? Jadi tetap Nabi SAW kata tak boleh. Ini menunjukkan bahawa sepertiga ni tidak ada, bukan kita katakan ditaklil, bukan ada sebab untuk tidak menyusahkan ataupun membuatkan ahli waris kita ni miskin. Maknanya kalau mereka kaya, kita boleh sedekahkan lebih dari 1/3. Taklil maknanya apa? Dia ikut illah lah, hukum itu mengikut illahnya. Yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman, kata orang, kata fuqaha. Jadi kalau memudaratkan, sepertiga. Kalau tak memudaratkan, boleh lebih daripada sepertiga. Boleh tak kita faham yang itu? Jawabnya tak boleh. Sama ada memudaratkan atau tak memudaratkan, sepertiga is the limit. Ini dah hukum apa? Hukum syariat. Baik. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat komen Nabi SAW, sepertiga dan sepertiga tu banyak, ini nak menunjukkan bahawa kalau boleh sepertiga ke kurang daripada sepertiga? Kalau boleh kurang daripada sepertiga. Dan itulah pahaman para sahabat. Sebab tu kita baca selepas itu, hadis ini menjadi dalil bahawa bersedekah kurang dari sepertiga harta lebih baik dan lebih sempurna. Maka dari itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebaiknya manusia mengurangi sedekahnya dari sepertiga menjadi seperempat. Kerana Nabi SAW bersabda sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sulus wa sulus kasih. Dan Abu Bakar radhiyallahu an berkata, saya redha kepada apa yang diredhai Allah kepada dirinya, iaitu seperlima. Maka dari itu beliau berwasiat agar bersedekah dengan seperlima harta kekayaannya. Abu Bakar pula lagi sikit, iaitu 1/5. 1/5 lebih banyak ke sikit? Sikit daripada 1/3 kan? Ha. Dan dia kata, inilah yang Allah rida untuk dirinya sendiri. Daripada mana datang Allah rida 1/5? Daripada ayat Al-Ghanimah. Kan wa'lamu annama ghanimtum falillahi wali rasulihi dan sebagainya, dibagi kepada 5. Harta rampasan perang dibagi kepada 5. 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk rasulnya, 1/5 untuk fakir miskin dan sebagainya. Jadi Allah nak 1/5, kita sedekah pun 1/5, sebab sedekah ni pun untuk jalan Allah SWT. Itu istimbat rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, dan ini semua benar daripada mereka. Maksud daripada riwayat, benar sahabat-sahabat berfahaman macam gini. Ini ada dalam Bukhari. Maka para ahli fiqah kita rahimahullah berkata, sebaiknya kita berwasiat dengan 1/5 harta dan tidak lebih dari itu. Mengikut pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan 1/3 bagus. Walaupun 1/3 boleh, tak mestinya dia bagus. Bahkan kadang-kadang sikit, lagi sikit daripada 1/3 lagi bagus. Bahkan 1/5, 1/6 lagi bagus. Mengikut keadaan apa? Keadaan ahli waris. Ahli waris kalau tak mampu ataupun kurang mampu, lebih baik kita kalau boleh kurangkan wasiat. Bahkan kita tak wasiat lagi bagus. Kita tak wasiat, dia orang ambil semua harta pusaka tu, lagi bagus. Kalau kita faham hadis ni dengan benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris pun kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Jadi dalam hal ini Nabi SAW melebihkan ataupun memuji orang yang kaya lah. Sebab kita kalau buat dia kaya, lagi baik daripada buat dia miskin. Adakah ini maknanya bahawa orang kaya tu afdal daripada orang miskin? Boleh? Itu dalil ke bahawa kaya lagi bagus daripada miskin? Miskin tak bagus, kaya lagi bagus. Miskin boleh bagi kemaksiatan. Eh, kaya tak boleh. Maksud saya macam kita tak berhutang, kita tak melibatkan diri perkara-perkara yang terpaksa. Baik, jadi kita KIV masalah ni, mana lagi bagus? Kaya bagus ke miskin bagus? Kaya lah, kalau kaya boleh bagus. Dalilnya? Okay, KIV dulu, dalil-dalil nanti sampai. Tapi yang penting kat sini bahawa kita boleh buat orang kaya. Ha, bukan Allah yang buat orang kaya. Jadi sini menunjukkan bahawa kita manusia pun boleh buat orang kaya. Bukan Allah saja yang buat orang kaya. Wa innahu huwa aghna wa aqna, dalam surah An-Najm. Dan dialah, dia sajalah yang aghna wa aqna, yang mengkayakan orang dan yang memiskinkan orang. Di dalam hadis ini kata, kita boleh buat, kita tinggalkan anak waris kita jadi kaya. Dia boleh ke tak tu? Boleh lah. Dan ini menunjukkan bahawa tak salah. Ataupun sebab itu satu perkara yang diakui oleh syariat Islam. Sebab walaupun semua datang daripada Allah SWT, Islam mengakui sebab. Jadi semua benda ada sebab. Baik. Atau jika kamu mendiamkan hartamu dan tidak kamu sedekahkan seluruhnya hingga kamu mati, dan kamu wariskan kepada ahli warismu sehingga mereka menjadi kaya dengannya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Kerana kamu tidak meninggalkan apa-apa buat mereka. Ya takaffafunan nas. Baik, iaitu minta-minta dengan kepada manusia dengan mengedahkan tangan mereka. Jadi hal ini menjadi dalil bahawa seorang mayat yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya lebih baik baginya. Boleh? Tapi kefahaman kebanyakan orang, wasiat tu lebih bagus. Sampai sekarang orang apa ni, kat surat khabar pun iklan apa, nak wasiat mari datang sini, kita boleh uruskan korang punya apa, punya wasiat. Dah jadi bisnes lagi. Tulislah wasiat dengan betul. Kan? Ha. Jadi apa hukum wasiat, bagus ke tak bagus? Ha? Tak bagus wasiat. Dalilnya? Kan. Kalau wasiat 1/3 tu banyak. Kalau keluarga sendiri. Yang penting boleh wasiat. Wasiat tu baguslah. Wasiat tu satu benda yang yang baik dalam Islam, satu yang disyariatkan dalam Islam. Cuma mestilah dilakukan mengikut apa? Mengikut kaedah, mengikut garis pandunya. Yang penting jangan menganiaya ahli waris ataupun apa melampaui batas yang ditetapkan. Kita wasiat kepada waris ataupun kita wasiat lebih daripada 1/3. Bahkan dalam keadaan tertentu 1/3 okey. Kadang-kadang bawah sikit lagi lagi bagus. Cuma yang tak betul adalah pemahaman bahawa kalau tak wasiat tak bagus. Mesti nak wasiat. Nah, itu bukan pemahaman yang yang benar. Lihat kepada keadaan. Baik. Dan okay. Kemudian kalau kita lihat, jika kita tidak mewasiatkan, maknanya harta itu pergi pada ahli waris. Jadi ahli waris itu dapat duitnya, dan ahli waris itu berbanding dengan orang lain, dia adalah lebih dekat. Dan ini menunjukkan bahawa sedekah dan buat baik kepada orang lebih dekat dengan kita, hubungan tali persaudaraan lebih afdal berbanding dengan kita buat baik dengan orang orang yang jauh. Ini sama dengan kaedah yang sebelum, yang hadis sebelum ini. Baik, kerana di dalamnya ada sedekah dan silaturrahim. Okey. Jadi dalam kitab ni panjang. Jadi saya nak pilih-pilih aja mana yang nak dibacakan. Okey. Kemudian sabda Nabi SAW muka surat 28. Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapatkan keridaan Allah, kecuali kamu akan mendapat pahala dari nafkahmu itu, sekalipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Kata Ibn Uthaymin Ta'ala, atau makanan yang kamu berikan kepada isterimu akan diberikan pahala atasnya jika tujuan kamu untuk mencari keridaan Allah SWT. Bukan adat kebiasaan. Bukan dah normal memang nak pergi pasar ataupun nak kasih duit tiap-tiap bulan tu. Jadi kita dah tak rasa bahawa itu adalah satu ibadat. Tapi kalau kita hadirkan niat dari ibadat, maka kita dapat pahala. Padahal memberikan nafkah kepada isteri hukumnya wajib, sehingga jika anda tidak mau menafkahinya, maka dia akan berkata, berilah saya nafkah atau ceraikan saya. Itu hak isteri. Kalau kita tak kasih dia nafkah, dia boleh tuntut dan dia boleh kata apa? Tak boleh kasih, ceraikan. Tapi tak semestinya lah isteri tengok suami dah parah aja kan. Ni banyak orang kena lay off aja kan. Saya punya biasa dapat satu bulan 600-700. Ni kurang tak boleh, ceraikan. Wah, sedap aja kan. Jadi patutnya isteri kenapa? Kena bersabar walaupun ikut syariat. Ikut syariat apa? Boleh ke tak boleh dia tuntut cerai kerana sebab nafkah? Boleh, tak salah. Dia tak dikirakan jahat ke atau apa ke. Itu hak dia. Tapi yang bagusnya adalah dia bersabar bersama bersama suami. Ada beberapa keadaan yang isteri boleh minta cerai. Ini salah satu daripada. Dan dalam keadaan lain haram pula dia minta cerai. Baik, begitu juga jika kamu memberikan nafkah kepada anak-anak ibu dan bapakmu, bahkan jika kamu menafkahkan harta untuk dirimu sendiri untuk mencari keridaan Allah, maka kamu akan diberi pahala atasnya. Jadi umumnya semua nafkah itu kalau kita niatkan betul dapat pahala. Baik, kemudian tentang bahagian bawah daripada hadis tersebut, apakah saya akan dikekalkan masih tetap hidup? Ini telah kita terangkanlah tentang apa ni hukum hijrah. Kita tak nak sentuh. Okay. Jadi muka surat 30 terus . Dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. Pertama, di antara kebiasaan Rasulullah SAW menjenguk orang sakit. Okay, ini kita dah terangkan. Dan dalam menjenguk orang sakit terdapat banyak faedah. Untuk siapa? Untuk orang yang menjenguk orang yang ziarah maupun yang diziarahi. Jadi yang menjenguk itu menunaikan hak saudaranya yang muslim. Jadi dia termasuk hukukul muslim, hak. Jadi ziarah orang sakit hukumnya wajib. Kerana di antara hak saudara muslimu adalah menjenguknya ketika dia sakit. Kedua, jika seorang itu menjenguk orang sakit, berarti dia mendekati buah syurga hingga dia pulang. Itu dalam sebuah hadis yang sahih. Siapa yang menjari orang sakit kat hospital ke, kat rumah ke, kat klinik ke, kat mana, seolah-olah dia di dalam apa ni, dalam taman syurga, sampailah dia pulang. Yang ketiga, hal itu menjadi peringatan bagi penjenguk ataupun yang penziarah tentang nikmat kesihatan yang diberikan Allah kepadanya. Kerana ketika dia melihat orang sakit itu dan melihat sakit yang menimpanya, kemudian dia melihat dirinya dalam keadaan sihat walafiat, maka dia akan tahu bahawa Allah telah memberinya nikmat kesihatan. Kerana sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Dia tak tahu dia dalam nikmat kesihatan sehinggalah dia tengok orang sakit. Baik. Yang keempat, menjenguk orang sakit boleh mempererat rasa cinta kasih. Kerana jika seorang menjenguk orang sakit, maka jengukannya ini akan selalu diingat dalam hati orang yang sakit itu. Dan setiap kali ingat, dia akan semakin bertambah cinta kepadanya. Fenomena semacam ini tampak jika orang yang sakit itu sembuh dari penyakitnya, lalu bertemu denganmu, maka dia akan berterima kasih kepadamu, dan anda dapati hatinya masih terkesan dengan jengukan anda tersebut. Ini semua adalah kalau dilakukan secara ikhlas lah. Tapi kalau memang dah ada welfare punya apa tu, dalam company ada welfare punya apa dipanggil, unit ke apa ke, memang kerja dia tukang jenguk orang sakit, kasih apa, hamper, kasih bunga, kasih apa, sampai macam rutin, tak ada apa-apa lah tu. Jadi mesti dilakukan apa tu dengan ikhlas. Kalau bagaimanapun, niat itu Allah saja yang tahulah. Kita jangan hukum orang. Bila kita nak lakukan tu, kita pastikan kita lakukan kerana Allah SWT. Baik, ada pun orang yang dijenguk, yang diziarahi, orang yang sakit, banyak faedah. Kerana ziarah itu akan menjadikannya tenang, lapang dada, menghilangkan keresahan dan kegalauan dari penyakit. Ya, itu kan kadang orang yang sakit itu bila nampak orang ziarahnya, rasa macam hilang sekejap lah. Hilang sekejap, kalau tak lama pun hilang sekejap penyakit yang dia alami. Mungkin sakit sangat tu, accident ke apa ke, tapi tengok orang datang, dia rasa sedap pasal ada orang yang disayangi datang, dia akan macam mengurangkan sakitnya. Jadi memang telah diakui kesan psikologi terhadap apa ni, terhadap penyakit. Betul ke tak ni? Kalau kita sakit sikit aja, sakit aja, terus MC lah kan. Memang sampai ke doktor betul-betul sakit. Tapi kalau sikit, ni sakit-sikit, sampai kat tempat kerja, sihat. Jadi dia nak tak nak je lah. Itu dia. Baik, jadi kadang-kadang pula orang yang menjenguk itu juga dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik agar bertaubat, membantunya menyelesaikan hutang dan sebagainya, ataupun bil hospital ke, lagi bagus, dan sebagainya, hingga jengukan itu memberikan faedah bagi yang diziarahi. Jadi macam-macam lah boleh kita cungkil hikmah daripada ziarah menziarahi. Maka dari itu para ulama berkata, orang yang menziarahi orang sakit sebaiknya menghiburkannya, seperti mengatakan, "Masya Allah, kamu kelihatan baik hari ini dari sebelumnya." Misalnya. Dan tidak boleh kalau misalnya mengatakan kamu sudah sembuh, tapi jangan sampai kata dia dah sembuh lah sedangkan dia belum sembuh, waktu bohong. Mungkin dia makin teruk lagi, dia tahu lah ini bohong. Semalam lagi bagus, hari ini makin teruk. Tapi hendaklah dikatakan kamu kelihatan membaik hari ini. Kelihatan macam itu sangkaan. Baik, kerana seorang mukmin adalah baik di segala keadaannya. Jika ditimpa musibah, dia baik, dan jika dia mendapat kebahagiaan, dia juga tetap baik. Baik, ajal yang telah ditentukan, jika memang ajal orang yang sakit itu datang, jika dia masih punya kekayaan dunia, maka biarkan harta itu ada dan jangan dihabiskan. Jadi ini tentang apa tu? Tentang harta benda pula. Kemudian hendaklah kita nasihatkan dia untuk sentiasa bertaubat, tapi hendaklah kita tidak katakan secara langsung terus terang. bawa penyakit dia dah parah, dia nak mati semuanya kan, kita takut dengan dia, baik kau bertaubat, kau ada dosa apa semuanya itu. Jadi dia pula makin apa, makin takut dan nak mati pak. Jadi sepatutnya kita pandai-pandailah nak nasihat. Lagi-lagi kita tahu kan, kita baru nasihatkan dia, jangan buat gini, jangan buat gitu. Sekali dia accident pasal apa? Pasal tengah buat maksiat contohnya. Lagi kita nak kata ni, tulah, kau taubat. Lagilah dia takut. Jadi kena pandai-pandai lah dengan hikmah. Baik, kemudian para ulama berkata jika orang sakit itu diminta atau meminta dibacakan doa, maka hendaklah dibacakan doa-doa kepadanya. Boleh tak minta orang doakan untuk kita? Asal tak doa sendiri? Bila sakit nak minta orang doa kan? Boleh ke tak boleh? Jawabnya apa? Boleh, sunnah ni memang. Sahabat-sahabat pun buat macam ni. Cuma dengan iktikad lah bahawa ini hanya usaha saja, yang memang usaha yang dibenarkan, dan kita bertawasul dengan amal baik daripada orang yang kita rasakan akan peni doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan maknanya dia minta orang doa dia tak pernah doa, itu tak guna lah. Jadi dia pun doa juga, dia sendiri doa. Nah, orang dalam keadaan musibah kemudaratan, Allah Subhanahu Wa Taala yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Oh, baca Fatihah kepada Fulan bin Fulan ke apa, di hospital yang menunggu nak dioperation besok ke apa semuanya. Jadi kita katakan tadi doa ke baca Fatihah? Kita kata doa. Baca Quran doa ke baca doa, baca Quran doa ke bukan? Bukan eh? Baca Quran. Jadi doa tu doa minta kepada Allah Subhanahu Wataala supaya sembuhkan ke, kurangkan atau pembejayanya operation tersebut. Adapun baca Quran untuk awak sajalah. Awak yang dapat apa ni. Baik. Jadi kita bacakanlah doa-doa diwariskan dari Nabi SAW. Antaranya dari Syekh Uthaimin membawakan beberapa doa. Kita boleh baca kat situ. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqama. Ini doa-doa Nabi SAW. Kalau kita lihat, ya Allah, Tuhan manusia, rabban nas, penghilang penyakit, sembuhkanlah. Engkau maha penyembuh, tidak ada zat penyembuh kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada tauhid, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara doa Nabi sallallahu juga adalah Rabbanallah allazi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ard anta rabbut tayyibin ighfir lana hubana wa khatayana anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'i fa yafrah. Wahai Tuhan Allah yang ada di langit, maha suci namamu, perintahmu mencakup langit dan bumi. Sebagaimana engkau menurunkan rahmatmu di langit, maka turunkan rahmatmu di bumi. Ampunilah kami kesalahan dan dosa kami. Engkaulah Tuhan orang-orang baik, turunkan rahmatmu dan sembuhkan penyakit ini, niscaya dia sembuh. Jadi ini bertawasul dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan di langit. Ini dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Rabbanallah alladzi fis sama'. Baik. Atau dibacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Ni baca surah Al-Fatihah pada orang yang sakit. Kalau kat masjid macam mana? Awak baca surah Al-Fatihah pada orang sakit tak kena lah. Tak tahu ni pakai DHL ke tak tahu. Jadi kita dekat orang sakit tu kita baca Al-Fatihah dan dinamakan ruqyah. Yang ni jampi lah. Kerana surah Al-Fatihah merupakan ruqyah, jampi-jampi yang dibacakan kepada orang sakit dan kepada orang yang digigit kala jengking atau ular dan sebagainya. Bahkan apa juga surah Al-Quran boleh kita baca. Yang penting jika seorang menjenguk orang sakit dan dia senang bila dibacakan doa-doa. Kalau dia memang sukalah ataupun tak ada masalah bila kita baca doa ke jampi, maka kita bacakan. Kalau dia tak suka kita baca-baca doa apa semuanya, dia nak buat sendiri ke? Ha, jangan kita sibuk-sibuk. Jangan pergi macam mana, pergi baca fuh-fuh apa semuanya. Apa, jangan lah. Ha, minum air ni ke apa, tak payah, tak payah. Jadi kita lihat orang lah, kita kena tahu. Takut bergaduh ke hospital, besok sebelah apa? Ha, besok sebelah, dia tidur sebelah apa? Baik, saya telah melihat, kata Rasulullah SAW, saya telah melihat 70 ribu umatku yang masuk syurga tanpa dihisap dan diazab. Sebab ada orang tak suka kita bacakan jampi-jampi untuk dia. Sebab orang yang masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab adalah orang yang tak diminta untuk dijampi. Tidak meminta orang lain untuk menempelkan besi panas, berubat dengan besi panas. Tidak meyakini ramalan datangnya nasib sial, ya tatayyarun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi ada orang mungkin tak suka dia dijampi, dia nak jampi sendiri. Begitu juga jika orang sakit itu senang bila kamu duduk lama di sisinya, maka duduklah di sampingnya berlama-lama. Duduk satu jam, dua jam. Pasal apa? Dia suka dengan kita. Dia selesa dengan kita. Itu kalau kita tahu. Tapi kalau dia dah sakit, dia nak tidur, baru makan ubat apa semuanya, kita sibuk kat situ, kita berbuang kita punya members yang datang sama-sama. Nah, yang itu apa hukum dia? Itu bukan ziarah yang baik. Itu menyibuk. Nak booking lah satu-satu bilik kat sebelah. Kerana apa? Kerana mungkin dengan adanya kesenangan yang masuk dalam dirinya itu menjadi sebab kesembuhannya. Kalau memang dia suka, kita apa? Kalau tidak, jangan. Jadi janganlah apa ni kita lama-lama bila kita tahu bahawa dia telah busan. Kalau orang sakit ni dia tak suka, kan ada yang tak suka ramai-ramai orang datang. Baik. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu Rasulullah sallam apa ni khulukun azim, apa ni dia mempunyai akhlak yang mulia. Jadi antara akhlak mulia adalah menjari orang sakit, dan kita tahu banyak faedah yang kita baca tadi. Baik, yang keenam, di antara faedah lain dari hadis di atas adalah anjuran untuk bermusyawarah dengan ahli ilmu. Bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkonsultasi kepada Nabi SAW ketika dia ingin membelanjakan sebahagian hartanya. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku orang kaya, tidak mewarisi aku melainkan seorang anak perempuan aku, boleh tak aku sedekahkan 2/3 dari hartaku, dan seterusnya. Cuma adab dalam memberikan nasihat, hendaklah kita beri nasihat dengan jujur dan ikhlas untuk kepentingan dia. Selagi tidak melanggar syariat, untuk kepentingan dia syariatlah, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kadang-kadang orang kasih nasihat semua ada vested interest sendiri, ya. Jadi yang itu tak boleh lah. Jadi sunnah kita kalau nak buat sesuatu yang kita tidak pasti, kita bermusyarat dengan orang lain. Sebab Nabi SAW telah berkata, tidak akan merugi, la khaba man istakhara, tidak merugi orang yang salat istikhara, wala nadima man istasyara, dan tidak menyesal orang yang bermusyarat. Orang musyarat tak menyesal, dan orang salat istikhara juga tak menyesal. Tapi jangan telaklah, kita dah suap payah, kasih dia nasihat apa semuanya, orang tu tak pakai nasihat kita. Dia pakai nasihat orang lain, ataupun dia pakai nasihat dia sendiri je. Kita marah lah. Boleh tak? Kalau kita buat kerana Allah SWT, nasihat kerana Allah SWT, suka tidak lah, dia nak terima, terima. Tak terima, jangan marah. Jangan marah-marah. Ini semua masalah sebenarnya. Benda kecil-kecil gini, padahal mula-mula jadi baik, mula-mula baik. Tapi lama-lama boleh jadi apa? Boleh jadi tak baik. Baik, tidak diragukan lagi manusia tidak ada yang sempurna. Barang siapa menganggap dirinya sempurna, berarti dia kurang akalnya. Jadi manusia harus senantiasa melakukan evaluasi, khususnya dalam masalah-masalah penting yang berkaitan dengan masalah umat. Lagi-lagi dalam masalah besar-besar, kita kena konsult akan ulama dan ahlinya. Baik, banyak itu panjang juga cerita dia. Baik. Kemudian ke surat 35. paragraf yang pertama, dalam hal ini terdapat banyak faedah. Orang yang meminta nasihat itu seharusnya mengungkapkan masalah apa adanya, tidak berbelit-belit kiri dan kanan. Jadi dia secara faktual dia terangkan masalah dia untuk dinasihati. Kemudian dia harus menjelaskan masalah sebenar-benarnya sehingga orang yang diminta nasihat itu boleh menganalisa masalahnya dengan tepat dan membangun mesyuarat atas dasar hakikat ini. Maka dari itu Sa'ad berkata, sesungguhnya saya ini orang kaya dan tidak ada yang mewarisku kecuali seorang anak perempuan dan seterusnya. Kemudian satu masalah muka surat 36 tentang menggunakan kata-kata tidak. Kita dapati bila sahabat Nabi Waqas tanya, Rasulullah boleh tak aku sedekah sedekian banyak? Nabi kata apa? La, tidak. Jadi ada orang tak suka kata tidak. Jadi dia pusing sana, pusing sini lah. Dia tak nak cakap tidak. Ataupun dia kata selamat tak ke. Macam orang Arab tu suka kata selamat. Boleh tak boleh ni? Tak nak cakap tak. Selamat je. Jadi Nabi SAW menggunakan kata-kata tidak secara direct. Ini menunjukkan boleh kita gunakan kata-kata tidak. Ini bukan kurang adab ataupun sebagainya. Jadi ada dalil-dalil dibawakan kat situ. Dan ke surat 37. Jika harta seorang itu sedikit dan ahli warisnya miskin, maka sebaiknya dia tidak berwasiat terus untuk menginfakkan hartanya baik sedikit maupun banyak. Dalilnya, sabda Nabi SAW, kau tinggalkan mereka kaya lebih baik daripada mereka minta-minta. Jadi ini berbeza dengan anggapan sebahagian orang awam bahawa dia wajib berwasiat ataupun mesti berwasiat. Ini adalah anggapan yang salah. Orang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya miskin atau banyak tidak berharta, maka tidak sepantasnya jika dia berwasiat, sebaiknya dia tidak berwasiat. Dan ini semua menunjukkan umumnya seorang itu melihat maslahat ahli warisnya. Jadi dia kalau buat sesuatu, kena lihat apa akan berlaku pada ahli warisnya. Dan tak lagi kalau nak lakukan sesuatu yang memberi pengaruh, efek daripada ahli waris dia, dilakukan perkara yang memberikan maslahat, kebaikan, manfaat kepada mereka. Kemudian tentang sabda Nabi SAW, engkau tidak akan ditangguhkan atau ditinggalkan oleh sahabat. Ramai ulama mengatakan ini adalah apa? Adalah tanda mukjizat Nabi SAW kerana dia memberitahu tentang perkara yang akan datang yang lain. Dan memang betul saat Nabi Waqas yang sakit tenat ketika itu lepas haji wada tu, dia baik, dia sembuh dan dia boleh tinggalkan Mekah, dia balik ke Madinah. Bahkan dia hidup lama, amat lama selepas itu. Sebagian ulama mengatakan dia wafat, yani Sa'd bin Abi Waqqas wafat tahun 55 Hijrah ataupun 57 Hijrah. Agak-agak umur dia berapa? Berapa tahun selepas itu dia hidup? Selepas itu dia hidup berapa tahun? Itu tahun 9 Hijrah kan? Nak senang lah, buat tahun 10 lah. Kalau kita ambil yang paling banyak, 57 Hijrah dia meninggal. Jadi berapa tahun dia hidup selepas itu? 47 tahun. 47 tahun dia hidup. Betul dia lama. Hampir separuh abad. Jadi mungkin itu sebabnya Nabi SAW tak kasih dia apa? Tak kasih dia wasiat atau sedekahkan semuanya. Pasal nanti dia akan apa? Dia akan hidup panjang. Lepas tu harta dia bila dah lama-lama jadi sikit lah. Kemudian satu lagi perkara yang luar biasa berlaku pada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini. Beliau mempunyai banyak anak selepas itu. Mula-mula ada satu anak, lepas tu anak perempuan pula tu kan. Selepas itu dia ada lebih kurang 17 orang anak lelaki, 12 anak perempuan. Masya-Allah. Syekh Taimin kata ada 17, ada ulama kata sampai 17. Saya baca-baca ada 10 ke lebih lah. Dan anak perempuan confirm ada 12 orang anak. Termasuk yang inilah agaknya. Jadi ini satu apa ni, satu berita yang atau khabar yang gaib daripada Rasulullah SAW, bahawa engkau akan apa ni, tidak akan ditinggalkan. Bahkan ramai yang akan dapat manfaat daripada dirimu. Jadi la'allaka, barangkali, barangkali itu daripada Rasulullah SAW tu bukan tak pasti, tetapi mungkin adalah apa? Adalah yang pasti. Sebab la'alla daripada Allah SWT adalah pasti, dia mesti akan berlaku. Dan mereka mengatakan kalau daripada Rasulullah SAW pun juga akan berlaku, walaupun bagaimanapun itu adalah pendapat. Kemudian yang ke-11, dan ini yang penting tentang niat. Tidak ada seorang pun yang mengerjakan satu amalan untuk mengharapkan keridaan Allah, kecuali hal itu akan menjadikannya bertambah tinggi darajat dan pangkatnya di sisi Allah. Sehingga walaupun dikerjakan di tempat yang tidak halal baginya tinggal di dalamnya, seperti Sa'd bin Waqqas, dia tak boleh duduk kat Mekah kalau dia muhajirin. Baik, kerana amalan adalah sesuatu perkara dan tinggal adalah sesuatu perkara yang lain. Keduanya berbeza. Jadi maka dari itu pendapat yang kuat, dan ada masalah fiqah kat sini, kalau kita solat di tanah yang dirampas, kita rampas tanah orang, kemudian kita solat kat situ lah. Bila time solat kita solat, sah atau tak sah solat kita? Jadi apa hukum rampas tanah? Haram. Jadi solat kat tanah yang dirampas, tanah haram ni, dosa lah, jadi tak sah. Ada yang kata begitu. Kita adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang masyhur daripada mereka. Tapi jumhur mengatakan solatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Sebab apa? Larangan hanya untuk merampas tanah, bukan larangannya jangan solat di tanah yang dirampas. Berbeza dengan solat di perkuburan. Larangannya jangan kau solat di perkuburan. Jadi solat di perkuburan haram, ada larangannya. Jadi kalau solat juga, maknanya berdosa dan tak sah. Sebab itu kebanyakan ulama mengatakan tidak sah kalau solat di kubur atau masjid yang ada kubur, atau kubur yang ada masjid. Sama juga. Dalam hal yang sama adalah orang yang buat haji dengan duit haram lah. Boleh? Sah atau tak sah haji dia? Kena buat balik tak? Buat haji dengan duit haram, dengan loteri ke ataupun kerja sebagai artis ke? Jadi kata ulama sama juga hukumnya, yang haram tetap haram, tapi haji tetap sah. Kalau lakukan sempurna-sempurna, dia tetap sah. Tapi macam ini susah nak cakap haji mabrur lah. Haji mabrur lah. Saya terdengar. Jadi itu permasalahan. Banyak macam ni. Solat tapi pakai rantai untuk lelaki, mask ke apa, atau pakai baju sutera ke dan sebagainya. Apa hukum? Jadi kita tetap katakan solat tu sah, tapi berdosa. Maksudnya dia sah ke, maknanya dia tak payah ulang. Jadi siapa yang nak kalau solat berdosa? Jadi sebaik-baiknya kita tinggalkan benda yang dilarang tu, yang haram tu, supaya apa? Amal ibadat kita itu sempurna, diterima dan sempurna. Baik, yang ke-12. Jika seorang mengumpatkan hartanya untuk mencari keridaan Allah, maka dia akan diganjari seperti dia mengeluarkan nafkah untuk keluarga, isteri dan bahkan untuk dirinya sendiri, asalkan dengan tujuan untuk mencari keridaan Allah, maka dia akan diganjarkan atasnya. Jadi semua benda yang biasa kita buat bahkan wajib, dengan niat kita dapat pahala ni. Bahkan boleh naikkan apa kita punya darajat dan rif'ah, yakni kemuliaan. Jadi itu khulasah apa ni yang terdapat di dalam kitab. Ada apa-apa soalan? Ada soalan kat sini? Saya belum kongsi apa ni faedah-faedah lain daripada hadis ini, kita tangguh sekejap. Ada satu soalan tentang wasiat. Seorang ibu meminta supaya anak-anaknya menyedekahkan kesemua hartanya setelah peninggalannya. Nak sedekahkan semua hartanya bila? Setelah peninggalannya. Ini wasiat. Ini apa? Wasiat. Walaupun disebut sedekah, tapi bila berlaku selepas dia mati, maknanya dia ini wasiat. Semua hartanya boleh tak boleh? Tak boleh. Jadi setelah ibu itu meninggal, apakah yang harus anak-anaknya lakukan dengan duit itu? Si anak telah cuba menerangkan bahawa ini dilarang, tetapi si ibu tidak yakin. Jadi apa nak buat? Boleh dilaksanakan tak wasiat ini? Tak boleh. Jadi duit itu buat apa? Ha? Kasih waris je. Sikit pun tak sedekah. Boleh. Atau boleh sedekah sepertiga atau mesti sedekah sepertiga? Boleh. Dia suruh sedekah semua, dia tak suruh sedekah sepertiga. So, bila dia punya wasiat, wasiat dia betul ke tak betul? Salah dalam syariat. So, kita kalau salah, kita terus campakkan aja ataupun kita betulkan. Boleh betulkan? Boleh, eh? Jadi yang dalam hal ini sebenarnya ada masalah yang besar dalam fiqah, iaitu tentang fasid. Tentang yang fasid maknanya rosak dengan batil, batal. Itu semua ada istilah yang khusus, ada satu tesis masters ke doktora ke tentang tu je, tentang tu je, tentang bila tu rosak, bila tu dia batal. Dan bila dia boleh dibetulkan, bila tak boleh dibetulkan, tak boleh koreksi. Contohnya, seorang lelaki tu dia nak minang perempuan ni, mahar apa? Mahar whisky 2-3 kata. Boleh kahwin tak? Ha? Nikah dia sah tak? Nikah sah tak? Tak sah. Lain semua cukup syarat. Itu je tak cukup. Tak apa ni syarat dia salah. Ha? Mahar tak sah. Mahar tak sah. Jadi nikah tak sah. Nikah sah. Okay? Mahar Arab. Jadi caranya, ni dia. Ada ulama kata tak sah terus, ada kata apa? Kita koreksikan, kita betulkan aja. Jadi tukarkan arak tu dengan mahar yang halal settle. Tak ada lah, mana dia mahu tak mahu. Ni bila kita boleh buat sesuatu lah. Okay. Jadi sama tak dengan hal ini? Dia wasiat salah, dia nak wasiatkan semua hartanya disedekahkan. Jadi anak dia buat apa? Anak dia betulkan wasiat tu. Bukan dia tulis balik, maknanya yang sepertiga yang dibenarkan syarat mesti disedekahkan, bukan boleh ke tak boleh, ada choice tak, mesti disedekahkan. Baru yang lain tu dibagi dengan secara faraid. Dan bila diwasiat untuk sedekahkan tu, jangan sedekah tu balik kepada anak-anak pula, eh. Dia mesti pergikan kepada apa? Kepada, kalau dia tak sebutkan mana-mana, maknanya jangan kasih pada ahli waris. Jadi kita lihat mana yang lebih memerlukan lah. Kalau ada saudara mara yang fakir miskin ke apa, lebih baik kita kasih. Kalau tak ada, kita kasihlah kepada badan-badan yang memerlukan dan sebagainya. Baik, lagi satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika seorang itu meninggal sebelum melaksanakan nazar dan hutangnya, mana satu wajib didahulukan oleh warisnya? Dia meninggal, belum sempat nak laksanakan nazar dan belum sempat nak langsaikan hutangnya, mana satu wajib didahulukan oleh warisnya? Nazar nilai itu masalah. Jadi kalau nazar nak puasa, nazar nak haji, apa tu semuanya, tu tak masuk dalam hal ni, eh. Kalau kita nak cerita pasal harta benda kan. Sekarang dia nazar nak sedekahkan. Dan nazar nak sedekahkan, bila kita boleh lakukan? Waktu hidup ke lepas mati? Waktu hidup je. Tak ada nazar, aku nazar lepas aku mati ni aku nak buat gini. Itu semua tak ada. Kalau dia nazar lepas mati nak buat gini, itu semua dah kira apa? Wasiat. Dia namakan nazar, dia jadi wasiat. Tetap jadi wasiat. Ini sama juga. Lafaz tak ada kena-mengena kat sini. Dia balik kepada maknanya. Sebab Islam tengok makna je. Tengok makna dan tengok lafaz lah. Kalau lafaz tak kena, apa ni, tak kena, kita tengok makna dia. Baik. Jadi kalau dia nazar nak sedekahkan sekarang, sekali tak sempat nak laksanakan, dia meninggal dunia, kena laksanakan nazar ni tak? Kena. Yang penting bila dia nazar tu, dia bukan sakit nak mati. Dia masih dalam keadaan sihat. Jadi syarat-syarat dia, jadi kita kena, kalau dia kata dia nak sedekahkan sepertiga daripada hartanya waktu hidup ni, tiba-tiba dia mati besoknya, kita tetap kena sempurnakan nazar. Kemudian kalau ada hutang, bersama juga hutang mesti kita kita bayar ataupun kita minta halal, dan barulah yang belen tu kita bagi kepada faraid. Kalau tak ada belen, tak cukup lah. Apa, macam mana? Ahli waris saya kena bayar lah. Ini ada bab, ini ada dua bab lain . Kita sempat kita baca. Satu pasal sujud tilawah, satu pasal usaraman. Baik, soalan-soalan tentang hadis ini ada tak? Meminta doa tak termasuk dalam? Tak. Doa lain, jampi lain. Jampi maknanya apa? Maknanya apa bila jampi dengan doa? Jampi lebih khusus untuk sembuhkan penyakit. Doa umum. Kemudian doa tu biasanya dengan baca Quran ataupun hadis-hadis jampi lah kita panggil. Hadis-hadis ruqyah, doa-doa ruqyah daripada Rasulullah SAW. Ada pun doa umum tak masuk. Doa umum tak masuk. Okey. Ini ada beberapa faedah lain yang saya ambil daripada kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat hukum bolehnya kita mengumpulkan harta dengan syarat-syarat ini. Betul ya? Bagaimana kita dapat? Ibnu Waqqas, Ibnu Waqqas apa? Dia kata dia banyak harta. Maknanya dia kumpul ke tak kumpul harta? Dia kumpul harta. Kalau tak kumpul, dapat aja dia. Dia belanjakan, dia sedekahkan. Maknanya dia boleh dikumpul harta. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Nak kumpul harta? Bayar hak dia lah. Tunaikan hak dia. Tunaikan hak harta itu. Dan ini menunjukkan bahawa tidak salahnya kumpul harta, berbeza dengan pendapat sebagian orang sufi ke apa ke, bahawa haram ataupun makruh ataupun tidak afdal ke apa ke untuk jadi kaya dan tu hati yang baguslah miskin aja kan, pakai koyak-koyak dan bertawakal kepada Allah SWT, jangan kerja dan sebagainya. Jadi sahabat ni banyak harta. Kemudian menerangkan tentang bahawa menyambung silaturahim kepada yang dekat itu lebih baik, lebih afdal daripada yang jauh. Sebab itu kita kena tahu saudara mara kita. Kalau tak tahu mana dekat, mana jauh, oh ni dekat, ni jauh. Bukannya dekat tu tempat tinggal dekatnya. Saya dekat daripada sudut apa? Hubungan bersaudara, persaudaraan. Jadi sepupu ke, pupu ke, tiga pupu ke, empat pupu dan sebagainya. Kemudian perkara yang mubah, yang ada kebiasaan jika diniatkan kerana Allah SWT boleh menjadi ketaatan daripada hadis ini. Bagaimana? Nabi SAW kata kau masukkan makanan dalam mulut isterimu itu dengan niat kerana Allah SWT, engkau akan dapat pahala. Walaupun Syekh Utsaimin kata itu wajib kan, tetapi dalam hal Ibnu Hajar melihat mana ada orang bila nak kasih nafkah pada anak isteri suap satu-satu. Ada tak? Kalau baby boleh lah. Baby isteri pun tiap kali nak kasih makan, aku kasih nafkah ni, buka mulut, suap. Takkan gitu? Ada tak macam tu? Mana ada? Aku berkahwin aja. Jadi menunjukkan bila kita buat macam itu, itulah dia baru kahwin. Maknanya itu hanya apa? Bila dalam mula abah. Maknanya bercumbu-cumbuan atau bergurau senda apa semuanya. Bukan dalam keadaan betul-betul kasih nafkah pun kan. Suap makan. Jadi biasanya dalam hati ada niat ke tak ada niat? Ini adalah satu satu ibadat. Tak ada. Jadi Nabi SAW beri isyarat kepada kita, beri peringatan. Dalam macam gini pun boleh dapat pahala. Yang bezakan dia apa dia? Niat. Jadi kita cuba bayangkan dalam perkara yang betul-betul memang dapat pahala punya sedekah ke wakaf ke apa ke tolong orang dengan niat, berapa besar lagi pahalanya bandingkan dengan yang ini. Jadi dia nak ajar kita supaya apa? Setiasa peka terhadap amalan kita yang biasa pun. Kemudian kita dapati bahawa Ibnu Hajar kata terdapat daripada hadis ni larangan memindahkan mayat daripada satu negeri ke negeri yang lain. Apa dalilnya? Daripada mana? Daripada Sa'ad bin Khawlah. Dia meninggal kat mana? Mekah. Dan sepatutnya dia tak boleh tinggal kat Mekah kan? Jadi kenapa tak dipindahkan daripada Mekah keluar ke Madinah? Ini menunjukkan tak boleh pindahkan mayat dari satu tempat ke satu tempat. Boleh tak? Kita ambil ini sebagai dalil. Angguk. Baik, jangan jawab. Allah Alam Ustaz tak tahu. Apa hukum pindahkan mayat dari satu tempat ke satu tempat, satu negeri ke satu negeri? Kalau tak ada dalil boleh tak? Tak ada dalil yang kata boleh, tak ada dalil yang kata tak boleh. Jadi apa hukumnya kalau tak ada dalil? Boleh lah. Boleh. Jadi asalnya boleh tak boleh pindahkan mayat satu tempat atau tempat? Asalnya boleh, selagi tak ada keburukan yang berlaku, sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Jadi boleh tak ambil hadis ini melarang kita pindah-pindahkan mayat? Tak cukup. Tak cukup kuat. Kenapa tak cukup apa? Tak cukup jelas. Mungkin ada sebab-sebab tertentu orang tak pindahkan mayat ni daripada Mekah ke Madinah ke. Walau bagaimana pun, jadi kita tak salahkan orang yang nak pindahkan mayat daripada mana ke mana ke. Kadang dari Mekah bawa pergi sini pun ada. Padahal dah meninggal ke Mekah, tanam je kat kubur Ma'la tu ataupun kat Madinah, kat kubur Bakir ke. Tapi dalam keadaan tertentu kita nak pindahkan dia kat negeri kampung kita ke dan sebagainya, kalau tidak merosakkan mayat ke ataupun tidak ada apa keburukan, jawabnya balik pada asal boleh. Tapi yang afdal apa dia? Tanam saja di mana dia meninggal dulu dia. Lagi cepat lagi, lagi bagus. Hal ini semua perkara yang halus lah. Okay. Dan satu lagi faedah ini sebenarnya dalam kitab tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, maka tak sepatutnya dia ambil balik. Tak sepatutnya dia apa? Dia kembali kepada yang dia tinggalkan tu dengan sengaja. Ini jelas daripada hadis ini. Sahabat Abu Waqqas tinggalkan Mekah kerana Allah SWT hijrah. Dalam keadaan sengaja tak sepatutnya dia dia tinggal kat situ. Sebab tu dia tanya Nabi SAW, dan Nabi SAW apa tu, sedih tentang sahabat iaitu Sa'ad bin Khawlah yang meninggal dunia di Mekah. Dan kita kiaskan dengan apa juga benda yang kita tinggalkan kerana Allah SWT. Dah buang tabiat rokok ke, jangan sah rokok balik. Dah buang maksiat apa ke, jangan buat lagi. Boleh? Ataupun apa juga. Kemudian merasa sedih terhadap apa? Pahala ataupun amalan yang mendatangkan pahala yang terlepas daripada kita. Itu adalah satu satu akhlak seorang yang beriman, sentiasa sedih kalau terlepas sesuatu pahala. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW ada katakan, barang siapa dosanya menyedihkannya dan pahalanya ataupun amalan baiknya menggembirakannya, maka itulah tanda orang yang beriman. Jadi kita kalau buat salah kita sedih, itu betul. Dan kalau kita buat baik, kita rasa suka, itu sebenarnya bagus. Itu tanda kita beriman. Dan bila-bila dah tertinggal sesuatu amalan, hendaklah kita bersegera untuk apa? Menampalkan amalan tersebut dengan amalan lain yang kita boleh lakukan. Sebab tu Nabi SAW tunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas jalan-jalan lain, nafakah-nafakah lain banyak, bukan wasiat saja. Kalau tak boleh buat ini, kita ada banyak lagi kita boleh buat. Kita nak ringkas saja. Baik. Tentang tadi satu masalah kita kata, mana lagi bagus, orang kaya ke orang miskin lagi bagus? Dah dapat jawapan dia? Ha? Kaya yang beriman bagus ke orang miskin yang beriman bagus lah? Kaya beriman bagus, kenapa? Daripada satu sudut ajalah, bahawa dia boleh dengan duitnya, dengan hartanya, dia boleh manfaatkan pada orang lain. Daripada sudut situ dia bagus. Tapi kalau kita lihat, siapa yang beri dia duit, siapa yang beri dia kaya, dan siapa yang jadikan dia miskin? Betul tak? Dan bagaimana kalau kita lihat dalam hadis-hadis, orang yang pertama masuk syurga adalah fuqara muhajirin, orang yang miskin. Ha, jadi miskin lagi bagus. Jadi nak ikutkan, kalau kita kumpulkan dalil, tak kita tak kumpulkan, saya sebutkan sikit-sikit saja. Banyak fadilah tentang orang yang kaya sebab dia boleh sedekah. Yang tadinya hadis yang kita baca kemarin kan, orang zikir dia zikir, tapi dia tetap dapat lebih, dia boleh bebaskan hamba dengan hartanya, dia boleh sedekahkan. Orang miskin tak boleh. Jadi Nabi SAW kata, hadza azalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu kelebihan yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Maknanya harta tu baguslah. Jadi bagaimanapun itu menunjukkan bahawa harta diberikan oleh Allah SWT. Jadi tak ada apa kebagusan daripada sudut diri sendiri. Ini Allah yang berikan. Walau bagaimana pun yang penting kat sini, kata ulama, dua-dua bagus dalam kategorinya. Macam itulah. Ha, kita bahasa kita kan. Dia bagus dalam kategori dia. Dia tak ada apa ni, dia tak ada siapa lebih bagus. Yang penting kalau orang yang kaya itu, dia bersyukur terhadap kekayaannya. Ataupun dengan kekayaannya, dengan syukur tu maknanya dia laksanakan apa yang patut, dia sedekahkan dan sebagainya. Itu bagus, dia dalam kategori dia. Maknanya kalau dia kaya tapi dia tak bersyukur, tak bagus lah. Kemudian orang yang miskin, kalau dia bersabar terhadap kemiskinan dia, itu bagus dia dalam kategori dia. Sebab apa? Kita tak boleh compare kaya dengan miskin dengan apa? Dia macam compare, orang panggil apa? Apple dengan apa? Ha, dengan orange. Mana sama? Kalau nak compare apple dengan apple, orang cakap macam itu. Jenis dia berbeza, dia tak boleh compare. Jadi pun bagus, kaya pun bagus, miskin pun bagus. Yang penting apa? Satu, yang kaya tu mesti bersyukur, yang miskin tu mesti bersabar. Habis itu. Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita nak tanya apa hukum kumpul harta dan sebagainya, tengoklah. Kita kata asal hukum kumpul harta boleh tak boleh, ikut hadis-hadis semuanya. Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Cuma yang penting dekat sini adalah apa? Niat kita nak kumpul harta dan kita laksanakan ataupun tidak hak harta tersebut. Kalau kita laksanakan, kita dapat apa? Jadi masing-masing kategori, masing-masing jenis orang ni, yang kaya atau miskin, dia ada ujiannya sendiri. Atau ada tadi kawan kita kata, kenapa orang miskin yang awal sekali masuk syurga bukan orang kaya? Sebab orang kaya bukan maknanya orang miskin tu lagi bagus. Tapi dia bersurah, dia tak ada apa-apa nak kena check. Lain semua kena check. Account dia tak ada, masuk lah. Orang kaya lagi banyak ada punya ni, lagi banyak kena check. Kau belanja kat mana, belanja kat mana, dapat daripada mana, apa semuanya. Jadi lama sikit, bukan pasal dia lagi bagus. Jadi tak ada lebih bagus ataupun tak. Jadi ini menolak dakwaan bahawa apa tu, bahawa miskin lagi bagus ke apa ke, sebagaimana sebagai orang sangkakan. Walau bagaimanapun, Nabi SAW diberikan pilihan untuk jadi seorang raja. Seorang raja yang kaya, ataupun jadi seorang apa, nabi dan hamba Allah SWT. Jadi dipilih mana? Dia jadi seorang nabi dan hamba Allah SWT. Dia tak nak jadi kaya dan seorang raja. Ha, itu sebagai isyarat lah mana lebih baik. Tapi bagaimanapun itu balik kepada masing-masing individu. Dan ini ada babnya, namanya bab wara'. Bab apa? Wara', berhati-hati, berjaga-jaga dalam perkara-perkara. Ha, itu tidak diwajibkan atas semua orang, tapi wara' tu dan sudut sendirinya dia ada satu perkara yang baik, satu benda yang bagus. Baik. Ada soalan lain tentang hal ini? Sebab yang dua soalan ni berkenaan dengan apa, sujud tilawah. Saya pertama sekali, adakah dalil untuk membaca tasbih apabila tidak dapat melakukan sujud tilawah? Terus terang saya katakan, saya pernah baca kat kitab-kitab tentang Quran, tak silap saya kitab Menawawi juga, bahawa kalau kita tak dapat sujud tilawah kerana sebab-sebab tertentu, kita gantikan dengan baca tasbih lah. Mungkin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Tapi dalil daripada Nabi SAW macam apa ni, untuk buat demikian, setahu saya setakat ni tak ada. Jadi sepatutnya kita tak lakukan demikian lah, sebab ni satu ibadat lah. Jadi ni ganti dia ni, saya tak tahu sujud ada ganti dia. Sepatutnya tak ada. Jadi kalau kita tak dapat sujud, tak payah nak buat apa-apa. Takut kita mensyariatkan sesuatu tasbih bukan pada tempatnya. Boleh? Kemudian apakah yang sunnah untuk kita lakukan ketika membaca ayat sajadah tetapi tidak dapat sujud? Sekarang tanya sunnah pula. Tadi tanya dalil kan? Jadi tak ada dalil untuk kita tasbih bila kita baca ayat sajadah tapi kita tak dapat sujud. Jadi ni kita baca, memang disunatkan kita sendiri sujud. Dan apa hukum sujud tilawah ni, sujud sajadah ni? Sunat dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Kalau kita tak lakukan, tak mengapa. Tapi kalau kita lakukan, dapat pahala besar. Antaranya syaitan apa ni, akan marah. Sebab dia akan kata bahawa dalam sebuah hadis, apa ni, Adam, anak Adam ni diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Aku diperintahkan untuk sujud, aku tak mau sujud. Ha. Jadi kalau kita kasih syaitan boring, bagus tak? Bagus. Betul ya? Betul, bagus. Sebab dia musuh. Ha. Jadi awak nak kasih syaitan boring, kasih dia temper, baca sujud, bila baca ayat sajadah, sujud lah. Sama juga kalau kita terlupa dalam sembahyang, lepas tu kita buat apa, sujud sawi, sama juga. Syaitan agama fed up, dah suap payah aku buat dia terlupa berapa rakaat, sekali dia sujud sawi, dia marah fed up. Bagus tak macam tu? Bagus lah. Tapi kalau tak buat, tak salah. Dalilnya bahawa Umar bin Khattab pernah baca ayat sajadah, dia sujud. Lepas tu lagi sekali dia baca ayat sajadah, dia tak sujud. Lepas tu lepas solat dia kata, aku sengaja buat gini nak kasih tahu kepada korang bahawa sujud tilawah ni tidak apa? Tidak wajib. Walau bagaimana pun, yang benarnya tak susah nak sujud tilawah ni, kerana dia bukan solat, sehingga memerlukan syarat-syarat solat seperti ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya. Jadi dalam keadaan apa pun kita boleh sujud sajadah jika luar sembahyang. Sama hukumnya dengan sujud syukur. Sujud syukur tak disyaratkan apa ni kita apa? Kita ada wuduk ke, kita menghadap kiblat ke, apa ke, tak payah. Jadi sahabat-sahabat sujud syukur, kita takkan katakan bahawa mereka sentiasa ada wuduk. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia dengar bahawa Musailamah Al-Kazzab telah terbunuh, Musailamah Al-Kazzab yang dakwa di Nabi palsu kan, Abu Bakar terus apa? Sujud syukur. Dan satu lagi sujud syukur, walaupun kita tengah cakap sujud sajadah, sujud syukur ni bila kita buat? Bila dapat nikmat macam mana? Nikmat yang besar, bukan sikit-sikit. Nikmat, semua nikmat. Aku hidup, aku bernafas, sujud. Dan aku sujud lagi sikit sebab Allah berikan aku taufik untuk sujud. Tu nikmat juga. Lepas tu, kita tak payah sujud. Lepas solat, aku sujud. Kenapa? Allah berikan aku taufik untuk solat. Ini ada. Walaupun nampak macam betul, tapi kita kena qualifikan kita punya pemahaman ni tentang sujud syukur ni dengan pemahaman Nabi SAW, pemahaman sahabat. Mereka tak pernah buat gitu. Mereka buat bila ada orang dapat anak, okay, sujud. Ada orang selamat daripada satu kesusahan, sujud syukur. Bukan lepas solat sujud, lepas solat sujud. Cakap pasal sujud, kalau kita solat jemaah, boleh tak kita sujud lama-lama walaupun imam dah bergerak? Jawapnya tak boleh. Sebab pun Nabi SAW perintahkan kita ikut imam. Innama ji'ilal imamu liyuktamma bih. Bila kita sujud lama-lama, walaupun nak baca doa, walaupun last sujud ke apa ke, itu semua tidak disyariatkan, bahkan menyalahi perintah Nabi SAW dalam mengikut imam ketika solat jamaah. Kalau nak doa, tak ada masalah. Banyak time lagi boleh doa. Lepas sebab itu kita ada solat sunat. Imam tak akan solat lama-lama. Dia akan meraihkan apa tu, orang ramai. Jadi lepas solat jemaah, kalau sebelum ke selepas, tu jam kita solat sendiri-sendiri, tu jam kita sujud lama-lama, kita nak doa-doa, tu jam tak nak pula. Okay. Jadi tak kelam kabut. Baik, soalan yang lagi satu adalah di pusara aman ada masjid. Budak-budak yang camp, yang di camp dekat dengan pusara aman, pergi ke masjid itu untuk solat Jumaat. Adakah ini boleh? Jadi saya tahu ni masalah apa. Masalah solat dekat masjid yang ada kubur atau dekat dengan kubur. Ini soalan dah berapa kali tanya, dan saya tetap berpandangan bahawa kalau kubur tu tak ada dalam masjid, kubur tu tak ada dalam masjid, maknanya ruang masjid, tetapi di luar masjid dan dipisahkan dengan tembok contohnya, dan tidak diketahui bahawa kubur itu sengaja diletakkan kat situ ke, ataupun masjid sengaja dibinakan dekat dengan kubur ke, kerana nak kita katakan ada tanda-tanda tabarruk ke, ambil berkat dengan kubur ke dan sebagainya. Kita tak ada tanda-tanda demikian, biasa saja. Convenience sake lah kita katakan, orang semua nak pergi kubur, satu orang nak sembahyang. Jadi buat satu tempat untuk solat, itu masjid. Boleh khutbah pula kat situ untuk Jumaat. Jadi kalau untuk kesenangan orang ramai, mana kita boleh kata bahawa haram kita solat dekat situ semata-mata ada kubur kat situ. Sebab tak ada kena-kena. Sebab kita kena tahu illah, sebab dilarang solat di kuburan. Apa illah dia? Supaya tidak kita jadi apa ni, supaya tidak membuka pintu syirik mengagungkan kubur. Jika tidak ada sebab macam itu, tidak mengapa. Walaupun begitu, kalau kubur dah ada kat dalam masjid terang-terang misalnya, walaupun kita kata aku semayang bukan kerana kubur, dah tak boleh lagi lah pasal dia dah kat dalam masjid. Jadi kadang-kadang ilah tu kita boleh hilangkan, maknanya kita tak ambil iktibar ilah. Tapi kalau tidak, dalam kadang-kadang biasa, kadang-kadang masjid dia dekat tepi kerana tanah wakaf minta banyak kat kampung dan sebagainya, orang biasa tanam kat dekat-dekat tanah masjid jugalah, tapi mungkin kat tepi kat sebagainya. Jadi itu tidak mengapa. Yang penting kata ulama, tanya Syekh Ibn Jibrin dan masyayikh lain, bahawa hendaklah kita ada fasil, iaitu tembok penghadang yang membezakan antara ni masjid dengan kubur. Walau bagaimanapun, kita tetap akur bahawa di sana ada kebiasaan orang-orang Islam yang suka nak letakkan kubur dekat-dekat masjid, walaupun tak boleh dalam masjid, dekat-dekat masjid. Kalau kita tahu macam itu, tak sepatutnya kita letakkan kubur kat situ, bahkan sepatutnya dipindahkan. Walau bagaimanapun, satu lagi lah tentang hal ini. Hukum tentang macam masjid ni boleh semayang ke tak boleh semayang, ini bukan perkara kecil. Tadi baru tentang nak sedekahkan harta sepertiga, dua per tiga, dah kita dah disuruh tanya orang yang arif. Ini perkara yang besar tentang umat. Berapa ribu orang kan sembahyang dan berapa lama lagi awak nak kata tak boleh sembahyang kat situ? Ini kan perlukan pada satu fatwa daripada alim dan ulama. Okey, awak nampak hadis, awak nampak itu apa semuanya, mungkin awak tak nampak benda-benda lain. Jadi perkara ini mesti diserahkan, refer kepada kibar ulama. Baik. Kadang-kadang apa ni, kita terlampau bersegera untuk apa ni menghukumkan sesuatu dan sebagainya, kerana mungkinlah bagus kita cemburu terhadap agama dan sebagainya, tapi mungkin mengakibatkan keburukan. Adapun untuk kita sendiri, kita kalau tak nak semayang kat satu tempat kerana syubhat dan sebagainya, ni warak bagulah. Okey, awak sendiri. Tapi jangan bilang semua orang, jangan semayang kat sini kerana gini-gini. Sebab dalil jelas mana yang haram, dan selain daripada itu ada pertikaian, ada pembahasan. Wallahu alam, dalam bab dah sampai pukul 10. Ada satu pengumuman. Saya diberitahu bahawa minggu hadapan kelas kita tak dapat diadakan di sini kerana ada majlis. Jadi kita akan mulakan atau mula semula pada minggu yang berikutnya. Jadi minggu depan 1 ke 2 bulan Mei, jadi campur 7 lah, 9 ke 10 hari bulan Mei. Ya. Kitab ni sama 10 salam, kita semua alternate.